Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tidak pernah berhenti kita memuji Tuhan kita Allah, satu-satunya yang telah menciptakan, memiliki, menguasai semua yang di langit, semua yang di bumi, dan semua yang di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata manusia. Zat yang maha hidup, berdiri sendiri, maha perkasa, maha kuat, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sekutu bersamanya dalam setiap kegiatannya. Dialah yang maha esa dan terus-menerus mengurus makhluknya. Allah sebagai pencipta telah menggantungkan segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini, dari makanan, minuman, pakaian, kehidupan semua bisa berputar, dan puncaknya panduan hidup, keislaman dan keimanan dengan kalimat Alhamdulillah. Maka selalulah ucapkan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita penuh dengan cinta dan rindu, penuh dengan ketundukan terhadap syariat yang dibawa olehnya, kepada manusia terbaik, pemimpin anak Adam di dunia dan juga di akhirat. Manusia yang telah disempurnakan oleh Sang Pencipta Allah akhlaknya, seluruh karakter-karakternya, fisiknya, ilmunya, jalur nasabnya. Dan manusia terbaik ini diperintahkan oleh Sang Pencipta Allah untuk menjadikannya sebagai suri tauladan. Menciplak hidup manusia terbaik ini adalah bagian daripada perintah Sang Pencipta Allah, dan keselamatan, kebahagiaan, ketenteraman jiwa juga akan mendapatkan solusi-solusi terbaik dari setiap problematika kehidupan di dunia, dan puncaknya di akhirat akan masuk dalam surga sebagaimana tergambarkan dalam kehidupan manusia terbaik ini. Mengucapkan salam hormat sekali saja kepada manusia terbaik ini akan dibalas oleh Allah 10 kali tambahan karunia-Nya. Maka sangat wajar sebagai pengikut yang setia dan orang yang beriman kepada Sang Pencipta Allah selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, kita akan melanjutkan bahasan Sirah Nabawi. Dengan taufik dari Allah, kita akan masuk insyaAllah ke Ghazwah suku atau Bani Mustaliq. Kalau kita berbicara masalah Ghazwah, saya pernah jelaskan dan saya reviewkan kembali, setiap peperangan yang dihadiri baginda Nabi SAW secara langsung, maka dinamakan Ghazwah. Kalau dalam bahasa Arab yang beliau tidak hadiri diistilahkan dengan Sariyah, Ma'rakah, dalam beberapa macam istilah. Tapi kalau disebutkan Ghazwah berarti kehadiran baginda Nabi SAW ada di situ. Suku Mustaliq adalah salah satu suku Arab yang sangat besar, dan mereka sudah mendengar bagaimana baginda Nabi SAW memiliki pasukan yang kuat. Madinah juga termasuk pada saat itu kota yang maju karena sudah mulai ada interaksi dengan seluruh kota yang di luar Madinah untuk ekonominya, untuk sosialnya. Dan kaum muslimin banyak menjadikan Madinah sebagai pusat pada saat itu atau ibu kota, sehingga dari situlah seluruh pedagang, ya, seluruh pujangga, para ilmuwan, ya, keluar, menyebar. Maka suku Mustaliq salah satu dari suku Arab yang merasa diri mereka memiliki wilayah yang sebesar Madinah, bahkan mungkin lebih besar dari kota Madinah, dan jumlah mereka juga cukup besar. Maka mereka tamak untuk menyerang Madinah. Nabi SAW punya satu strategi perang, teman-teman seiman, adalah beliau selalu mengintai dan mengutus beberapa orang yang dipercaya untuk mengetahui keadaan musuh, baik itu kekuatan musuh yang tidak ingin menyerang Madinah atau kekuatan musuh yang ingin menyerang Madinah. Karena Madinah pada saat itu adalah kota kecil di Jazirah Arab. Sampai sekarang pun masih dianggap salah satu dari kota-kota kecil saja di Jazirah Arab, gitu kan. Madinah sangat kecil kalau dibandingkan dengan kota-kota yang lain di dunia ini, gitu. Maka beberapa mata-mata Nabi SAW menyampaikan informasi tentang suku Mustaliq. Ya Rasulullah, mereka akan menyerang kita ini. Dan dari pemantauan kami, pasukan mereka cukup besar. Dan kalau mereka menyerang Madinah, maka kemungkinan kita akan kerepotan untuk menampung atau menahan serangan mereka. Maka Nabi SAW mengucapkan kalimat yang masyhur pada bulan Syawal tahun 6 Hijriah ini. Itu dengan kalimat beliau, kitalah yang akan menyerang mereka insyaAllah. Maka Nabi SAW mempersiapkan pasukan berkekuatan 700 personil. Dan beliau sendiri yang memimpin peperangan itu. Juga satu hal teman-teman sekalian yang perlu kita garis bawahi. Sudah menjadi sesuatu yang sangat terbuka dalam histori Islam. Dimulai dari histori baginda Nabi SAW, pasukan muslimin pasti lebih sedikit dari pasukan musuh. Dan bukan dari kuantitasnya, tetapi bagaimana kualitas keimanan setiap personil itu. Allah menjanjikan dalam surah Al-Anfal, kalau ada di antara kita yang kuat, maka bisa mengalahkan double dari jumlah musuh. Imannya maksudnya. Kalau kita 100, maka kita bisa mengalahkan musuh 200. Gitu kan. Itu janji dari Allah SWT, artinya seorang muslim, satu muslim bisa mengalahkan minimal dua orang kafir. Dia punya keterampilan perang atau tidak? Kalau dia sudah masuk di kancah peperangan, Allah SWT menjanjikan itu. Kalau masih ingat, kita pernah menceritakan masalah kasus perang Badr, bagaimana Allah SWT menurunkan firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Hai Muhammad, dia juga diajak muslimin, sahabat itu, Allah ajak bicara langsung, bukanlah kalian yang membunuh mereka, orang-orang kafir itu. Dan pada saat kalian sedang melempar anak panah, tombak, mengayungkan pedang, bukanlah kalian yang melempar, tapi kamilah yang melakukan itu. Sampai ada di antara sahabat mengatakan, pada saat kami, salah satu di antara mereka berkata, pada saat saya sedang mengayungkan pedang saya untuk menebas leher seorang kafir, tiba-tiba kepalanya sudah melayang. Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kita tetap harus punya persiapan-persiapan, tapi pada saat umat Islam lagi diserang dan mereka membela agama mereka, maka Allah janjikan kemenangan, walaupun tidak punya keterampilan ini. Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau syaitan bisikan kita, oh kita kalau berperang sama orang kafir ini, mereka ahli bela diri, yang ini punya senjata yang canggih. Dari dulu seperti itu. Islam masuk ke China, Islam masuk ke Rusia, Islam masuk ke Afrika, Islam masuk ke Eropa. Berapa banyak keterampilan mereka pada saat itu. Dan para sahabat, orang-orang Badui yang tidak punya keterampilan perang secara khusus. Kalau antum tahu dulu, sebelum masa Islam, cara berperangnya orang-orang Arab, termasuk para sahabat, mereka kalau berperang itu, kalau pasukan sudah bertemu, satu pasukan menyerang, yang pasukan sebelah cuma menangkis. Itu tradisi perang dari dulu. Jadi begitu saja kemahiran mereka. Jadi kalau ada yang menyerang, maka yang di sana menangkis. Setelah itu, ini mundur, yang sana menyerang lagi, ini menangkis. Sampai ada yang kalah. Sesederhana itu. Makanya waktu Nabi SAW mengatur strategi di perang Badar, menyuruh sahabat duduk. Ya, pada saat orang Quraisy menyerang, maka orang Quraisy kaget. Kok orang lagi diserang bukannya nangkis malah duduk gitu kan? Duduk di tanah. Dan pada saat mereka sudah mendekat, baginda Nabi SAW suruh membendirikan tombak-tombak mereka sehingga kuda-kuda pasukan Quraisy tertusuk dan mati. Mereka kaget dengan strategi perang itu gitu kan? Artinya teman-teman sekalian, kalau sudah di kancah peperangan jihad, sudah berbeda kasusnya. Sudah berbeda. Walaupun kita disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, hadith, ayat yang masyhur, A'udhu billahi minasyaitonirrajim, wa'iddulahum mastata'tum min kuwah. Harus kalian persiapkan, persiapkanlah yang terbaik dari kekuatan kalian, yang kalian bisa menghadapi musuh. Silahkan kita belajar keterampilan, tahu semuanya itu bagus sekali. Tapi ada satu hal yang kita harus garis bawahi, kalau kita sudah masuk di kancah peperangan, ya, sudah terlibat di situ, maka Allah akan berikan janjinya kemenangan. Walaupun jumlah kita lebih sedikit, itu sudah menjadi sunnatullah. Makanya kalau kita kembali kepada sirah Nabi, jangan heran dengan pasukan Mustalik ini jumlahnya ribuan orang. Dan semua begitu. Di perang Badr, jumlah pasukan 314 orang muslimin melawan 1000. Di perang Uhud, 700 orang melawan 3000. Ya. Di perang pembebasan kota Mekah, nanti kita akan bahas itu tentunya. Itu jumlah muslimin sekitar 10.000 melawan satu kota Mekah. Satu kota Mekah itu jumlahnya pada saat itu bisa 50.000 orang. Gitu kan? Tapi menang. Perang Tabuk, jumlah muslimin yang pergi 30.000 orang melawan Tabuk. Tabuk waktu itu dikuasai oleh Romawi, pasukannya 250.000 orang. Dan begitu terus rentetan historinya di zaman Abu Bakar juga begitu. Ya, pasukan sangat sedikit yang keluar dari Madinah. Kemudian melawan Musailamah al-Kadzab, nabi-nabi palsu. Kemudian di zaman Umar bin Khattab, berapa jumlah muslimin pada saat tahun 14 Hijriah, perang Yarmuk ya, di wilayah Syam. Kecil sekali, 12 ribu orang saja. Melawan 250 ribu orang. Jadi kalau kita lihat di kancah peperangan, kalau dari jauh kita bisa menyoting itu, mungkin kita akan lihat seperti gumpalan kecil melawan sebuah batu yang besar. Ya. Tapi subhanallah, menang juga dalam peperangan. Ya. Tentu sekali lagi keterampilan dibutuhkan, tetapi kuasa Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Nabi alaihi salatu wassalam waktu itu memberikan bendera kaum muhajirin kepada Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu, dan memberikan bendera kaum Ansar kepada Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu. Ini pimpinan, salah satu pimpinan dari Ansar. Dan ini juga salah satu strategi perang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau seringkali mengelompokkan pasukan muslimin sesuai dengan sukunya atau wilayahnya. Nanti kita lihat pembebasan kota Mekah, misalnya suku Sulaim 1000 orang, mereka disendirikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya adalah supaya mereka lebih adaptasi, bukan berarti memecahkan umat atau memisahkan, tidak. Tapi beliau meletakkan misalnya orang suku Jawa dikumpulin, suku Bugis dan Makassar dikumpulin, mungkin yang dari Kalimantan dikumpulin. Nabi SAW berikan bendera masing-masing, tapi tetap pasukan Muslim. Tujuannya ternyata di sini ada salah satu hikmahnya, agar mereka malu untuk lari dari kancah peperangan, kata sebagian ahli sejarah. Mereka akan lihat, dan ada motivasi yang besar, oh ternyata orang-orang kampung saya ikut semua nih. Gitu. Seperti itulah bahasa sederhananya ya, supaya mudah difahami. Maka Nabi SAW memberikan bendera, suruh muhajirin kumpul dalam bentuk satu barisan, ini bendera dikasih Abu Bakar. Di belakang Abu Bakar semua muhajir, semua yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Lalu Ansar dikumpulkan, penduduk Madinah, lalu dikasih bendera juga oleh Nabi SAW dan dipimpin oleh Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu ajma'in. Pada saat itu suku Mustaliq ya, sudah siap untuk menyerang Nabi SAW, tapi mereka tidak menyadari kalau baginda Nabi SAW ternyata sudah mendengar dan akan menyerang. Apalagi dulu sangat terbatas sekali berita atau kecuali seseorang menunggangi kuda pergi ke wilayah musuh memantau baru bisa tahu. Kalau sekarang kita kan bisa pakai kamera, pakai satelit, pakai segala macam, bisa dicek musuh berapa jumlahnya, di mana lokasinya. Dan luar biasa sekarang teman kita saja kita bisa tahu dia di kamarnya lagi buat apa, ya. Apalagi kalau pasukan yang besar, ya. Maka pada saat itu, pada saat kedua pasukan akhirnya bertemu dan Nabi SAW sudah tiba di suku Mustaliq pada saat itu, maka Umar bin Khattab anu keluar ke arah suku Mustaliq, kemudian bersuara dan mengangkat suaranya dengan sangat keras radhiyallahu anhu, sambil berkata, wahai Bani Mustaliq, ucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka semua darah, harta, dan jalur nasab kalian akan terjaga. Kami datang ke sini bukan untuk perang. Tawarkan Islam. Ucapkan, ikrarkan dua kalimat ini. Dan orang-orang Bani Mustaliq mirip dengan orang Quraisy. Mereka mengenal Allah. Mereka mengikuti ajaran Ibrahim alaihissalam. Tapi mereka ya, berbuat kemusyrikan, menyembah berhala. Dan karena sudah terlalu jauh antara jarak Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Muhammad alaihissalam, maka mereka tidak kenal lagi, tidak menyangka lagi akan keluar Nabi. Apalagi tidak ada kitab Nabi Ibrahim alaihissalam yang mereka bisa baca. Cuma turun-temurun saja ya, dari lisan ke lisan. Yang masih berbekas adalah ibadah haji dan umrah. Itu pun sudah dibuat kemusyrikan. Akhirnya mereka taruh patung-patung di dekat Ka'bah. Tawafnya diganti dari zikir menyebut nama Allah dengan bersiul dan tepuk tangan. Mereka akhirnya keluarlah peraturan-peraturan yang aneh seperti orang yang tidak mampu. Mereka kalau tahu harus beli baju dari Mekah. Kalau mereka tidak mampu, mereka harus tawaf telanjang. Laki-laki atau perempuan dan segala macam hal yang mereka lakukan. Nanti kita akan bahas pembebasan kota Mekah. Bagaimana baginda Nabi alaihissalam menghapus semua itu. Pada saat itu suku Mustaliq menjawab panggilan Umar dari atas dari pasukan mereka mengatakan, kami tidak akan pernah beriman pada risalah Nabi kalian. Melihat penolakan tersebut tanpa menunggu waktu Salah satu dari suku Mustalik, utusan mereka menyebutkan kata-kata ini, maka Nabi SAW memerintahkan pasukan muslimin untuk menyerang Bani Mustalik. Subhanallah, baru saja penyerangan terjadi, kuasa Allah, maka hampir seluruh tokoh-tokoh suku Mustalik terbunuh. Dan bendera perang mereka terjatuh. Karena kejadian ini, maka suku Mustalik yang tadinya jumlahnya lebih besar dari kaum muslimin, bisa sampai 3-4 kali lipat dari jumlah muslimin, cuma 700 orang muslim, mereka berjumlah kurang lebih 5.000-6.000 orang dari pasukan perangnya, belum sukunya Mustalik itu sendiri yang cukup besar. Maka pada saat itu pun mereka kocar kacir dan mereka banyak meninggalkan harta rampasan perang mereka. Maka Nabi SAW seperti biasa, ya, tradisi perang dalam Islam, sebagian pasukan muslim mengejar tawanan-tawanan yang sedang lari, mereka nangkap semaksimal yang mereka bisa, kemudian yang lainnya mengumpulkan harta benda yang berserakan di situ dan nanti dikumpulkan di hadapan baginda Nabi SAW, lalu kemudian beliau yang akan mengaturnya nanti, pembagian kepada pasukan muslimin. Kalau orang-orangnya, tawanan perangnya ini dibagi kepada muslimin dengan tujuan bisa dibebasin dari tawanan tersebut atau keterbudakan, bisa juga ya diperjualbelikan, juga bisa diajak Islam, gitu kan? Negosiasi masalah Islam, dan kebanyakan tawanan perang di zaman Nabi SAW masuk Islam karena mereka melihat akhlaknya kaum muslimin. Sementara harta dibagi oleh pemimpin perang pada saat itu Nabi SAW, dan sampai hari kiamat pun berlaku, siapapun panglima perang dikumpulkan harta tersebut lalu dibagikan rata kepada kaum muslimin. Dan kata Nabi SAW, seluruh nabi-nabi telah terharamkan bagi mereka ghanimah, harta rampasan perang, kecuali aku, dihalalkan bagiku harta rampasan perang. Ya, memang itu yang diambil dari kancah peperangan dari musuh adalah harta rampasan perang yang halal bagi kaum mujahidin. Salah satu kisah yang masyhur yang banyak diangkat oleh ahli sejarah, salah satu tawanan perang dari kaum wanita adalah Juwairiyah binti Haritha. Ini Haritha adalah kepala suku yang terbunuh pada saat itu. Maka Juwairiyah, orang yang sangat bijak sebenarnya, wanita yang sangat bijak, dewasa, dan dia tahu kalau ini berbahaya, ya, kalau seandainya dia tertawan. Kalau sama musuh-musuh selain muslimin, tapi kalau sama muslimin dia tahu ini akan menjadi hal yang baik. Hal yang baik itu artinya bisa saja menikah dengan kaum muslimin, bisa saja diberikan tempat tinggal yang layak, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, perlakukanlah para budak kalian dengan baik. Ya. Makanlah, berilah makan apa yang kalian makan, berilah pakaian apa yang kalian gunakan. Sampai Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, itu kalau dia jalan didampingi oleh budak-budak yang dia beli di pasar, bajunya sama mereka sama semua. Kalau jalan sampai orang susah membedakan mana Talha bin Ubaidillah. Lalu di tengah jalan kemudian dia bebasin budak-budak tersebut. Kalau dalam kisahnya setiap hari dia bebasin sekitar 36 orang. Dengan kalimat, saya bebaskan kamu di jalan Allah, saya bebaskan kamu di jalan Allah, seperti itulah. Yang jelas Juwairiyah mendatangi pamit ya, kepada pasukan muslimin untuk menemui Nabi SAW. Maka pada saat itu pun diizinkan untuk bertemu dengan Nabi SAW karena dia anak kepala suku. Dan pada saat dia mengatakan, ya Rasulullah, dia belum masuk Islam waktu itu, saya ingin meminta agar Anda memberikan jaminan kepada saya. Artinya kalaupun saya jadi tawanan Anda gitu. Karena dia anak kepala suku. Maka Nabi SAW mengatakan, baiklah, saya menawarkan kepadamu satu hal. Kalau kau terima, maka saya akan menikahimu. Pada saat itu, Juwairiyah mengatakan, penawaran apa itu ya Rasulullah? Dia mengucapkan Rasulullah tapi dia belum beriman. Kata Nabi SAW, engkau masuk Islam, ucapkan syahadat, maka kau akan dapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan plus saya akan menikahimu. Dan dalam perjalanan ini teman-teman sekalian, Nabi SAW biasanya tradisi beliau itu membawa salah satu dari istrinya dalam safar. Baik itu dengan cara beliau memilih secara langsung atau beliau mengundi nama-nama mereka. Siapa yang ya, namanya keluar, maka beliau membawahnya safar. Waktu itu kebetulan yang safar adalah Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini nanti kita akan luruskan banyak hal diantaranya. banyaknya orang yang menukil, bahkan di kalangan para da'i-da'i, kesannya kalau Aisyah, sekarang yang antum hadir di sini, apa yang antum tangkap kalau dalam masalah rumah tangga? Hah? Cemburuannya. Benar enggak? Hah? Sering dicerita Aisyah cemburu, Aisyah cemburu. Betul enggak? Baik. Ini poin juga yang akan kita luruskan, insyaAllah, karena banyak orang salah faham. Mereka tidak mempertemukan antara riwayat-riwayat cemburunya Aisyah radhiyallahu anha dengan riwayat-riwayat di mana beliau tidak cemburu, bahkan beliau sangat dekat dengan para madunya, gitu kan? Di sini teman-teman sekalian, Nabi SAW waktu Juwairiyah mengucapkan syahadat, maka beliau menikahi dan menikahi Juwairiyah di hadapan Aisyah pada saat itu di kemahnya Aisyah. Dan tidak ada satupun riwayat yang menjelaskan Aisyah marah, Aisyah begini. Bahkan riwayat sahih, riwayat Bukhari Muslim, waktu selesai pernikahan dan disebarkan berita pada saat itu Nabi SAW akan menikahi Juwairiyah, maka seluruh ya, sahabat kumpul di dekat kemah Nabi SAW untuk mengucapkan doa dan selamat. Sebagaimana kita sudah tahu dalam Islam, kalau saudara kita Muslim menikah, kita datangin, lalu kita ucapkan doa, ya. Barakallahu lakuma wa baraka alaikum wa jama'a bainakuma fil khair, ya. Semoga Allah memberkahi buat kalian kedua berdua dan Allah menambahkan berkahnya pada kalian berdua dan semoga kalian disatukan dalam kebaikan. Maka berkumpullah para sahabat pada saat itu dan Aisyah ada. Apa kata Aisyah dalam hadis? Kata beliau radhiyallahu anha, tidak ada wanita yang paling memuliakan kaumnya. Ini Nabi lagi menikah dengan Juwairiyah. Perkataan Aisyah keluar, tidak ada wanita yang paling memuliakan kaumnya melebihi Juwairiyah. Apa alasannya kira-kira? Ternyata waktu Nabi SAW menikahi Juwairiyah, sahabat pada lihat, Juwairiyah anak kepala suku. Seluruh suku Juwairiyah itu, ya, suku Mustalik waktu itu jadi tawanan perang. Artinya jadi budaknya sahabat. Tapi para sahabat waktu melihat kejadian Nabi SAW menikahi Juwairiyah, mereka semua sepakat mengatakan, untuk menghormati kedudukan Nabi SAW, kami bebaskan seluruh suku Mustalik. Enggak ada lagi budak. Jadi yang pegang harta rampasan perang dari individu, ya, orang-orang Mustalik, maka tuannya, ya, Muslim-Muslim mengatakan, saya bebaskan kamu karena Allah. Dan ini untuk penghormatan Nabi SAW. Maka kata Aisyah, tidak ada wanita yang paling memuliakan kaumnya melebihi Juwairiyah karena semua kaumnya terbebaskan dari keterbudakan justru karena perbuatan dia. Ini semua bukti teman-teman sekalian kalau para istri Nabi SAW mereka saling memuji dan menghormati dan bukan seperti yang banyak yang dinukil terutama tentang Aisyah radhiyallahu anha seakan-akan beliau adalah yang dikenang hanya kecemburuannya. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan tentang cemburu Aisyah. Tetapi teman-teman sekalian, bukan kita kalau memahami sebuah hukum dalam dalil yang ada, yang kita ambil adalah closingnya, ya, penutupan daripada dalil itu. Hukumnya apa? Jadi jangan sampai antum membaca riwayat, bacanya setengah-setengah. Bisa saja riwayat itu terhapus hukumnya dengan riwayat yang datang setelahnya. Atau memang yang sedang dititik beratkan adalah pesan terakhirnya. Itu penting sekali. Banyak orang mengambil sepotong-sepotong hadis. Misal contoh, cemburunya Aisyah dengan Khadijah radhiyallahu anhunna ajma'in. Satu waktu pernah Nabi SAW mendengar suara dua orang wanita mengucapkan salam di hadapan rumah beliau. Maka Nabi SAW buru-buru berdiri karena suara ini tidak asing. Maka dibukalah pintu lalu Nabi SAW menyambut dengan sangat hangat kedua wanita tersebut. Sudah berumur, sudah sepuh wanita ini dua-duanya. Lebih tua dari Nabi SAW. Maka Nabi pun berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, hormatilah tamu ini, layani. Aisyah pun radhiyallahu anha tahu hukum syar'i, hukum agama. Kalau ada tamu teman-teman datang ke rumah, maka tugas kita adalah melayani. Nggak ada yang lain. Jadi nggak usah tanya kenapa datang. Keluarkan makanan, keluarkan minuman. Banyak orang di antara kita masih depan pagar. Kenapa ya? Ini bakhil. Pelit. Kalau ada orang salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, silakan masuk, duduk. Tidak usah tanya kenapa datang. Ambil makanan, ambil minuman. Bahkan tradisi yang diajarkan dalam agama kita tidak bertanya lagi mau makan apa, mau minum apa. Apa yang ada keluarin. Gitu kan? Bertanya mau minum apa, ini kadang-kadang membuat orang jadi serba salah. Baik tuan rumahnya, kalau dia minta minuman yang tidak ada bagaimana? Nah. Jadi susah. Gitu. Oh, saya biasanya minum kopi tapi dari Toraja. Terus tidak ada. Adanya kopi biasa. Gitu. Akhirnya minta maaf, serba salah. Baik, keluarkan apa yang ada. Gitu kan. Kalau kita punya minuman hangat, minuman dingin, kita keluarin dua-duanya, nanti dia pilih. Tidak ada masalah. Itu namanya ikram tam. Dan Aisyah tidak bertanya radhiyallahu anha, kenapa, siapa, enggak, ngobrol saja. Kedua wanita ini juga tidak memperkenalkan dirinya. Mereka ngobrol biasa saja secara umum. Setelah selesai pulang, maka berkata Aisyah, ya Rasulullah radhiyallahu anha, siapa tadi dua orang itu? Begitu luar biasa Anda menghormatinya. Kata Nabi SAW, yang satu adiknya Khadijah. Yang satu lagi sahabat dekatnya Khadijah. Dulu di Mekah suka datang ke rumah kami. Apa yang terjadi kira-kira? Akhwat kita kalau terjadi begini bagaimana? Ternyata dulu ini adik iparnya. Ini sahabat istrinya dulu. Aisyah di sini cemburu. Ya Rasulullah, apakah Anda masih mengenang wanita Quraisy yang sudah keriput, sudah masuk di kuburan, sudah mati? Maksudnya Khadijah, gitu kan. Nah, banyak orang menukil riwayat sampai di sini. Itu kan Aisyah saja cemburu. Gitu kan. Jadi disalahgunakan. Ternyata ada closing hadis, penutupan hadis. Maka kata Nabi SAW, wahai Aisyah, kau telah dan Allah sudah menggantikan untuk Anda orang yang lebih baik dari Quraisy, maksudnya dirinya lebih muda, masih hidup, seperti itulah. Ya. Apa kata Nabi SAW? Wahai Aisyah, tidak akan pernah ada yang mengalahkan, menggantikan Khadijah. Tidak ada. Dia beriman kepadaku di saat manusia masih belum beriman. Poin. Artinya bahasa langsungnya, kamu enggak punya itu. Yang kedua, dia menolong dakwah ini, agama ini dengan hartanya. Di awal-awal Islam di Mekah, masih susah Islam itu. Khadijah menghabiskan hartanya untuk agama ini. Yang ketiga, Allah mengaruniakan aku anak darinya. Ada 6 orang anak dari Khadijah. Gitu kan? Jadi akhwat kita kalau nikah sama duda misalnya, kemudian dia lagi hidangkan makan, lalu mungkin suaminya bilang, dulu saya pernah kalau saya dulu waktu di rumah tangga saya yang pertama, saya pernah makan begini caranya. Jangan tersinggung. Itu kan masa lalunya orang. Dia bisa menceritakannya. Ya, kalau mau tidak punya masa lalu, maka menikah sama tembok. Susah. Orang punya masa lalu. Saya pernah begini, saya pernah, walaupun aib kita enggak boleh diceritain sebenarnya. Kita enggak perlu secara khusus, dulu saya pernah berzina loh. Dulu saya suka pacaran gini-gini. Enggak usah dicerita itu. Tapi kalau orang menceritakan tentang mungkin makanan favoritnya, mungkin tempat rekreasi yang pernah dia datang, biasa saja. Bukan tempatnya cemburu di situ. Gitu kan. Apa yang terjadi pada saat Nabi SAW sebutkan ini? Aisyah terdiam dan minta maaf. Ini poinnya di sini. Diam dan minta maafnya, bukan cemburunya. Bisa ditangkap ini ya. Karena ini banyak orang menjelekkan Aisyah radhiyallahu anha dalam poin ini. Dan kenapa kita fokus poin ini teman-teman sekalian? Karena memang ini pelajaran besar. Nanti akan ada kisah ifk. Dari perang Bani Mustalik ini, disinilah terjadi kisah fitnahnya Aisyah berzina dengan Safwan. Yang disebarkan oleh kepala munafikin Abdullah bin Abi Salul. Juga ada riwayat yang lain. Pernah Nabi SAW, jadi Aisyah ini memiliki fisik yang dekat sekali dengan Aisyah. Maksudnya mungkin kecantikan ya, itu ada Sofia. Sofia radhiyallahu anha, turunan Yahudi ini memiliki kelebihan fisik. Dan Aisyah cemburu dengan Sofia. Kadang-kadang Sofia ini mendatangi rumah Nabi, rumah Aisyah pada saat Nabi sedang di situ. Dan Aisyah tidak suka itu. Maunya kalau giliran saya jangan datang. Seperti itulah. Pernah terjadi, Sofia datang. Niatnya baik, membawa makanan supaya Nabi sama Aisyah makan. Tapi Aisyah salah faham rupanya. Dipikir orang ini, sudah waktu saya masih mau datang lagi. Seperti itulah. Terbawa dengan arus itu. Maka Sofia pun pulang, lalu kata Aisyah, ya Rasulullah, kenapa Anda begitu perhatian dengan wanita pendek itu? Nah, rupanya postur tubuh Aisyah sama Sofia sama-sama gitu ya. Wanita pendek dan gemuk lagi. Berarti itu. Maka kata Nabi SAW, ini banyak diangkat bahkan oleh para dai kita. Dulu Aisyah cemburu sama Sofia gitu. tapi tidak menutup dengan closing hadis. Targetnya, hukumnya di situ. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, sungguh kau telah mengucapkan kalimat, kalau ditaruh kalimatmu itu di lautan, ngerusak lautan itu. Artinya apa? Dosamu besar sekali mengucapkan kalimat itu. Apa yang terjadi? Aisyah minta maaf. Ini poinnya adalah Aisyah minta maaf. Artinya hukum rentetan cemburu seperti ini enggak boleh. Gitu. Kenapa kita titip beratkan ini teman-teman sekarang? Karena banyak orang salah paham. Semua dicemburui. Cemburu itu hanya boleh kalau terjadi pelanggaran agama saja. Kalau pasangan kita berhubungan sama lawan jenis, ya, tidak menutup aurat, antum mungkin pernah dengar laki-laki yang dayus, ya. Dayus artinya laki-laki yang tidak cemburu dengan pelanggaran agama yang terjadi pada istrinya. Nah, itu wajar cemburu di situ. Dia supel sekali, semua laki-laki ditegur sapa atau semua perempuan dia tegur sapa kalau suaminya. Jadi segala macam perbuatan dia lakukan, ini cemburu. Seperti banyak orang duduk berdua, suami istri nonton film porno, enggak ada kecemburuannya. Bagaimana dia biarkan pasangannya lihat film itu? Lihat auratnya orang lain. Di sini saatnya orang cemburu gitu kan. Tapi jangan cemburu teman-teman sama mertua. Sekarang istri kita mau ketemu sama orang tuanya. Atau suami kita mau ketemu sama orang tuanya. Kalau orang tua kamu, kamu dahulukan, kalau saya tidak. Loh itu orang tuanya bagaimana caranya dihapus nasabnya? Bisa kita hapus nama ibu, nama ayahnya? Kan gak mungkin. Kalau perlu sokong dia, dukung dia supaya dia ketemu sama orang tuanya berbakti. Gitu kan. Walaupun posisi kita laki-laki misalnya lebih didahulukan dari orang tuanya. Tapi tidak boleh egois. Gitu kan. Ada orang cemburu sama anaknya sendiri. Ya, kadang-kadang mungkin istrinya sibuk nyusuin anak, gendong anak. Kau kalau anak perhatian, kalau saya enggak. Loh itu siapa itu yang disusui? Anakmu itu, spermamu itu. Gitu kan. Gimana caranya cemburu sama anak? Atau mungkin seorang ayah begitu pulang kerja anak-anaknya pada ngumpul. Mungkin teman-teman yang punya anak sering merasakan. Saya kadang-kadang begitu pulang ke rumah, anak-anak lagi pada ngumpul, ingin minta main. Nah, kadang-kadang kita harus main dengan mereka. Gitu kan. Pernah istri saya bilang, kalau anak-anak diperhatikan, kalau saya enggak. Padahal saya baru masuk rumah ini kan. Loh ini siapa ini yang di depan saya? Ini anak-anakmu ini. Enggak dong, ini salah cemburunya bukan di situ. Biarin dikasih haknya. Ya, ini kalau dibiarkan, maka cemburu ini berbahaya, ditunggangi oleh syaitan. Bahkan tembok pun tempat pasangan kita berdiri bisa kita cemburui. Kenapa berdiri di tembok itu? Kenapa berdiri dekat mobil itu? Mungkin kalau sendalnya hilang di masjid dikasih sendal lain, kenapa pakai sendal itu? Semuanya dicemburui, bahaya ini. Ya? Kalau tidak terkontrol, jadi cemburu hanya pada pelanggaran agama saja. Kalau tidak, enggak usah cemburu, enggak ada gunanya. Jangan anggap cemburu itu berarti simbol cinta, ah, ada hubungannya. Ya? Sama sekali enggak. Dia bumbu saja yang menghiasi kelengkapan hidup kita. Bukan semuanya, ada orang begitu penyakit. Semua hidupnya, sepanjang hidupnya cemburu terus. Ya? Ini enggak bisa ini. Enggak boleh sama sekali. Ini perlu digarisbawahi. Tentu cukup banyak sekali. Tentu cukup banyak sekali hadis-hadis yang berhubungan dengan masalah cemburunya Aisyah radhiyallahu anha, tetapi yang kita lihat adalah closing-closing hadisnya. Kemudian Aisyah sempat bertanya kepada Juwairiyah setelah akad nikah, Aisyah bertanya, bicara dengan sangat santun, apa yang membuatmu sangat cepat menerima Islam? Jadi bukan Aisyah tanya, kenapa kau mau menikah dengan Nabi? Enggak. Yang ditanya, apa yang membuatmu begitu cepat menerima Islam? Jadi pertanyaan masalah keimanan ini. Apa kata Juwairiyah? Sebelum kejadian penyerangan ini, wahai Aisyah, dan maaf, sebelum terjadi penyerangan dan peperangan ini, sungguh aku telah melihat 3 hari sebelumnya sebuah mimpi. Ada cahaya yang keluar dari Madinah, dari kota Madinah, menuju ke pemukiman sukuku dan masuk ke dalam kamarku. Dan aku mentakwilkannya adalah Muhammad. Maka pada saat pasukan muslimin datang dan aku mendengar ini adalah seorang nabi, maka aku mengetahui ini adalah kebaikan bagiku. Maka pada saat aku ditawarkan Islam, itu sudah kemenangan, sudah kebaikan. Ditawarkan lagi menikah dengan nabi, ini sebuah kemuliaan. Maka itu sebabnya aku menerima. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, seluruh mustalik, suku mustalik dibebaskan dari keterbudakan dan mereka akhirnya semuanya masuk Islam juga gara-gara itu. Dan ini kemuliaan. Kata para ulama, Juwairiyah panen pahala pembebasan sukunya dan juga panen pahala keislaman mereka. Saat perjalanan menuju ke Madinah, teman-teman sekalian, Aisyah radhiyallahu anha berada di sebuah geranda, Juwairiyah di sebuah geranda. Dan kalau pasukan istirahat, maka ditancapkanlah kemah Nabi SAW dua, kemah beliau pribadi dan kemah istrinya. Kalau boleh membawa lebih dari satu istri, beliau meletakkan satu kemah di sebelahnya. Dan siapa yang punya giliran untuk melayani Nabi SAW dari makanan, minuman, menemani tidur, malam, biologi, segala macam, itu masuk ke kemah Nabi SAW. Jadi Juwairiyah sama Aisyah satu kemah dan Nabi SAW kemah sendiri. Ya, seperti itulah. Dan selama perjalanan, Aisyah menceritakan semua kepribadian Nabi SAW, ya, makanan kesukaan Nabi, warna kesukaan Nabi, kata-kata yang harusnya diucapkan sebagai istri Nabi, gitu kan. Semua diucapkan oleh Aisyah dan mengajarkan kepada Juwairiyah supaya dia bisa menjadi seperti Aisyah. Coba bayangkan mulianya. Pernah enggak ada orang yang angkat seperti ini kan? Yang diangkat selalu saya katakan tadi cemburu, jangan cemburu, akhirnya jadi kesannya bagian daripada syariat itu cemburu, apalagi cemburu buta, itu enggak benar. Pada saat itu teman-teman sekalian, ada kejadian. Jadi jalanlah pasukan cukup jauh, Bani Mustalik ke Madinah ini mungkin memakan waktu sekitar 7 sampai 8 hari perjalanan pada saat itu ya. Jadi setiap mau istirahat malam mampir, istirahat lagi, jalan lagi besok paginya, begitulah. Kurang lebih setelah perjalanan 3 hari dari Mustalik menuju ke Madinah, ada kejadian kecil terjadi. Rupanya budak Umar bin Khattab punya budak dari Madinah dibawa, namanya Jahjah. Jahjah ini teman-teman sekalian, dibawa oleh Umar bin Khattab untuk berjihad, tapi dia masih dalam kondisi budak, belum dibebasin oleh Umar. Muslim, ya, dia masuk Islam. Rupanya pergi ke saluran sungai, ada air mengalir, kali kecil, mengambil air dengan tujuan ingin membawakan untuk Umar bin Khattab. Rupanya dia waktu ambil air, di sebelahnya ada budak orang Ansar namanya Sanan atau Sinan. Ya. Rupanya entah apa yang terjadi, kalau dalam buku-buku sejarah cuma diringkaskan, terjadi cekcok. Mungkin yang satu lagi bercanda, siramin air temannya. Ributlah dua orang ini tiba-tiba. Dan ributnya itu bukan hanya sekedar ribut mulut ya, tapi ribut si Jahjah tiba-tiba menghunuskan pedangnya. Kayak ingin menyerang si Sinan ini atau Sanan ini. Waktu itu dia berteriak si Jahjah, "Wahai muhajirin, tolonglah aku." Lalu kemudian Sanan ini atau Sinan melihat ini, dia juga hunuskan pedang. Lalu dia mengatakan, "Wahai Ansar, tolonglah aku." Gitu kan, kalimat ini. Perlu kita bedakan teman-teman sekalian, kalau dalam masjid seperti ini kondisi alhamdulillah lagi tenang, lagi tentram jiwa, di rumahnya Allah mendengarkan ilmu, beda. Kalau misalnya ada orang tiba-tiba datang menghunuskan pedang, mungkin semua mesti tenangkan dia, kenapa, ada apa, kan gitu. Tapi kalau di kancah peperangan bagaimana keadaannya? Orang emosinya masih ada, baru selesai peperangan kan gitu. Tiba-tiba di belakang Jahjah ini berkumpul banyak orang muhajirin dan juga di belakang Sinan berkumpul orang-orang Ansar. Semuanya hunuskan pedang. Dan ini masalah ini. Saya pernah kasih contoh, kalau misalnya 5 orang jalan di satu sisi jalan, 5 orang yang lain jalan di sisi yang lainnya, kemudian teman-teman sekalian ada satu orang dari sini lempar batu ke sana, berantem tidak kira-kira? Kalau satu orang lagi berantem, emosi, itu kita pisahin aja susahnya luar biasa. Bagaimana kalau 5 orang? Bagaimana kalau 10 orang? Bagaimana kalau dasarnya memang mereka lagi keluar siap jiwanya untuk berperang? Ini bahaya nih, masalah besar. Maka pada saat itu pun, ada satu orang sahabat melihat ini bahaya kalau dibiarkan. Dia langsung lari ke kemah Nabi SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, telah terjadi begini dan begitu." Maka Nabi SAW pun bergegas memakai bajunya lalu datang ke sana lalu mengeluarkan sabda yang masyhur. Ya, dalam hadis sahih beliau mengatakan, "Awada'wal jahiliyati wa ana baina adhhurikum." Apakah masih ada seruan-seruan jahiliyah seperti ini sementara aku di tengah-tengah kalian? Sudah ada Nabi diutus, gitu kan? Masih ada rasisme, masih ada mengatakan ayo muhajirin, ayo ansar, padahal kalian semua sudah disatukan dalam naungan Islam. Da'ha fa innaha mumtinah. Tinggalkan segera fanatisme seperti ini, rasisme seperti ini. Saya orang Bugis, saya orang Makassar, saya orang Arab, saya orang ini. Oh, itu enggak ada dalam Islam. Selesai. Ini cuma warna kehidupan. Ya, gitu. Seperti bayangkan kalau Allah cuma ciptakan ikan saja satu jenis, enggak ada makanan lain. Kira-kira antum bosan enggak? Allah ciptakan ikan jutaan jenis, macam-macam, jumlahnya enggak pernah habis. Ada juga hewan darat, ada serangga kecil, dari serangga kecil sampai hewan yang besar, beragam macam bentuknya, ragamnya, ya, luar biasa. Tumbuh-tumbuhan, kalau Allah cuma kasih satu jenis buah, anggur saja, enggak ada buah lain, kan akan satu warna saja. Tapi Allah buat dengan kemahasempurnaannya, buah-buahannya banyak, ada pilihan. Lalu dibuat juga ada musimnya, supaya tidak jenuh, kan begitu. Variasi, begitu juga kita manusia, dibedain, Allah ciptakan paras wajahnya beda-beda, bentuk alisnya beda-beda, matanya, bahasanya, ya, makanan khasnya, gitu kan? Oh, makanan khas daerah ini begini. Yang penting konsepnya Islam datang umum, halal, nggak boleh ada haramnya, boleh makan, gitu kan? Seperti itulah. Nah, itu variasi kehidupan. Tidak boleh kita fanatisme. Makanya dalam sub solat, mau Arab, mau bule, mau hitam dari Afrika, mau tukang sampah, mau presiden, sama. Dan haram hukumnya memindahkan seorang muslim dari tempat duduknya. Nggak boleh. Ya. Mentang-mentang karena ini datang disuruh pindah, nggak bisa. Kecuali dasarnya orang itu dudukin tempatnya orang yang sudah harus duduk di situ misalnya. Kayak pengurus masjid misalnya blok di belakang imam untuk muazzinnya, untuk khatibnya. Itu nggak boleh memang kita masuk. Wajar. Karena juga ada hukum syariat. Nabi SAW mengatakan semestinya yang ada di belakangku, maksudnya di belakang imam, adalah orang yang paling benar bacaannya, paling layak untuk menggantikan imam kalau terjadi udzur-udzur syar'i. Dan enggak boleh kita nyelonong memang di sana. Tapi kalau tempat umumnya masjid enggak boleh dipindahin kecuali dengan izinnya. Dan itu ada disebutkan dalam oleh para ulama dalam bab-bab adab majelis, kan gitu. Jadi teman-teman sekalian, ini pelajaran yang luar biasa. Bagaimana dalam Islam tidak ada rasisme, enggak ada lagi. Dari kesukuan kita, Bugis, Makassar, Jawa, apalah, Kalimantan, Dayak, segala macam, ini adalah ragam suku, Allah yang buat itu. Bukan untuk fanatisme, tapi untuk menunjukkan kemahasempurnaannya Allah. Kalau Allah mampu membuat kita, di Indonesia ada ribuan bahasa. Ya. Kalau yang saya pernah baca di sebuah tulisan, itu ada 6.000 bahasa. Ya. Beragam macam bahasa daerah yang ada. Dari kampung ke kampung. Saya pernah masuk di Irian, dari ke desa ini, ke desa sebelah, bahasanya sudah beda. Gitu kan. Jadi memang itu kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita cuma bisa melongo melihat bahasa orang ini, kok bisa saling mengerti dia ngomong apa ya. Sebagaimana kita kalau ngomong seperti ini sekarang, mungkin orang-orang yang tidak ngerti bahasa Indonesia bingung. Apa yang dibilang sama orang-orang ini? Tiba-tiba ada ketawa, tiba-tiba serius, tiba-tiba. Kuasa Allah. Makanya Allah mengatakan pada postur tubuh kita, pada paras wajah, pada beragam bahasa ini adalah tanda-tanda kebesaran sang pencipta Allah. Ini penting. Nabi SAW waktu itu marah sekali. Dan akhirnya berhasil membubarkan sahabat. Tinggalkan sekarang juga, kalau enggak kalian akan hancur. Da'ha fa innaha mumtinah. Ini perusak kalian. Maka akhirnya para sahabat tadi, tiba-tiba seperti orang yang baru engah karena terbawa emosi, saling berpelukan. Satu sama yang lain. Gitu kan. Rupanya di dalam pasukan Nabi SAW ada pimpinan orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini, memang dia selalu subhanallah mencari celah di mana bisa disebut keburukannya umat Islam. Apa saja. Apalagi kalau berhubungan dengan Nabi alaihissalatu wassalam. Gitu kan. Dia sudah lama ini cari-cari apa saja kesalahan Nabi. Apa saja kesalahan muslimin. Dan ini ciri orang munafik. Ada ciri orang munafik yang besar, ada ciri orang munafik kecil. Ciri besar, ciri kecil. Kalau ciri kecilnya itu seperti yang hadis Nabi SAW, ciri orang munafik kalau dia berbicara dia berdusta, kalau dia diberikan amanah dia khianat, ya. Kalau dia berjanji maka dia pungkiri. Ini ciri kecilnya, artinya kalau antum punya salah satu ciri ini bisa membawa kepada munafik yang besar. Ciri munafik yang besar teman-teman sekalian memang betul-betul benci Islam. Gampang dikenali, karena kalau Allah bilang haram dia bilang halal, Allah bilang halal dia bilang haram, dibalik, bolak-balikan. Di Indonesia banyak contoh-contohnya. Allah suruh pakai jilbab, enggak usah pakai jilbab. Quran sudah sempurna, enggak, butuh direvisi. otakmu yang mau direvisi itu. Perlu kita ganti, tidak sesuai dengan zaman. Bukan tulisan saya loh, perkataannya Allah mau direvisi. Otaknya yang mesti direvisi ini. Dan beragam macam hal. Allah bilang tidak boleh nikah lintas agama. Boleh nikah lintas agama. Ngawur semuanya. Gitu kan. Ini ciri munafik nyata. Begitulah di zaman Nabi SAW. Apa yang Nabi sebutin, digerogotin. Cari masalah. Harus berbeda. Gitu kan. Nabi bilang jihad. Oh panas. Ada orang datang nyumbang, riya. Begituin. Itu di zaman Nabi itu. Ada yang keluar mau pergi berperang. Ah, enggak mungkin kau bisa menang, badanmu begitu kecilnya. Jadi sengaja meredam muslimin. Waktu perang Uhud kan begitu. 1000 orang keluar, 300 munafik. Begitu sudah tiba di kancah peperangan, sengaja Abdullah bin Ubay ini menarik 300 pasukannya. Untuk menjatuhkan mentalnya para sahabat. Begitu jahatnya mereka. Dan ini lebih jahat daripada orang kafir yang nyata. Karena orang kafir jelas-jelas. Oh ini agamanya Nasrani, Yahudi. Kita tahu ini orang kafir gitu kan. Maka kalau berperangnya sudah nyata. Ini orang munafik enggak berwajah kita, ya, memakai pakaian kita, masuk di masjid kita. Dan nanti teman-teman sekalian dalam Sirah Nabawi, yang terutama penutupan nanti ya setelah pembebasan kota Mekah, setelah perang Tabuk, Allah subhanahu wa ta'ala membongkar habis-habisan masalah orang munafik. Dan harus kita tahu. Karena memang berbahaya mereka itu. Nantinya saya sudah kasih ciri induknya, selalu mencari celah di mana Islam itu harus ditinggalkan, Islam itu harus begini, dan seterusnya. Diganti, mereka mau mengganti agama Allah subhanahu wa ta'ala. Rupanya Abdullah bin Abi Salul dari salah satu dari sekian banyak keburukannya ini, dan memang dia pimpinan orang munafik di zaman Nabi SAW yang Allah turunkan dalam Al-Quran, jangan kau pernah sholat, jangan pernah kau istighfar dan mensolati orang munafik. Nah ini maksudnya adalah Abdullah bin Abi Salul waktu dia meninggal, Nabi SAW sempat sholat. Karena kasih sayangnya beliau pada umatnya sebenarnya. Tapi Allah larang. Itu ada bahasan nanti insya Allah pembahasan kota Mekah. Yang jelas teman-teman sekalian pada saat itu, Abdullah bin Abi Salul duduk sama orang-orang munafik di kemahnya. Dan dia dengar, dia tidak hadir sih, dia dengar. Ternyata Jahjah, orang muhajir dari Mekah. Budaknya Umar bin Khattab. Sinan tadi budaknya orang Ansar. Dia orang Madinah ini. Ya, bergabung sama Ansar dari suku Khazraj. Maka dia bilang, apakah mereka, orang-orang muhajirin telah melakukannya? Berani mau perang lawan kita? Gitu kan. Sengaja dihidupkan itu fanatisme lagi kembali. Nabi kan tadi sudah larang ya. Abdullah hidupkan lagi di kemahnya. Sungguh mereka telah mendatangi kami, meninggali negeri mereka. Sungguh mereka telah mendatangi kami, meninggali negeri kami. Maksudnya tinggal di negeri kami. Demi Allah mereka adalah perampas harta-harta dari Quraisy dan akan merusak kalian. Nah, padahal masalahnya sudah selesai nih. Sudah di-close oleh Nabi SAW. Nah boleh, haram dalam Islam rasisme ya. Tinggalin, dia hidupkan kembali. Dia lagi membakar orang-orang di sekitarnya. Lalu kemudian merusak keadaan kalian. Sekarang kalian akhirnya tidak berkuasa semaksimal di Madinah. Ini orang-orang hajir yang berkuasa. Perumpamaan mereka seperti pepatah yang berbunyi, gemukkan anjingmu, maka ia akan memakanmu. Ini kalimat berat dalam pepatah bahasa Arab ya. Jadi biasanya orang kalau benci sekali sama orang lain, maka dia mengucapkan kalimat ini. Gemukkan anjingmu, maka dia akan memakanmu. Ya. Seperti itulah. Artinya, dia kalau bahasa langsung gini, muhajir itu adalah anjing-anjing yang datang dari Mekah, mengambil harta kalian, dan kalian gemukkan, sekarang mereka mau menguasai kita. Itu bahasa yang kasar sekali. Ya. Lalu kata Abdullah kepada orang-orang Madinah yang ada di sekitarnya yang memang kena penyakit nifak seperti dia, kalian yang telah menyebabkan semua ini, karena kalian telah membukakan diri kalian, harta, juga tempat tinggal kalian untuk mereka. Demi Allah, kalau kalian menghentikan itu, pastilah mereka tidak akan pernah kurang ajar pada kalian. Saat kita tiba di Madinah nanti, pastilah kaum kita, Khazraj, suku Khazraj, sukunya Abdullah bin Ubay bin Salul ini, akan mengeluarkan dari Madinah yang lemah-lemah itu, maksudnya para muhajirin. Kalianlah yang telah memberikan mereka para muhajirin tempat tinggal, zakat dan sedekah kalian, dan kasih sayang kalian. Bila kalian tahan semua itu, maka pasti mereka akan pergi dari negeri kalian. Jadi Abdullah ini sebenarnya memang dia sengaja mencari apa yang bisa memecahkan umat Islam, membuat masalah ya. Seperti itulah. Maksud Abdullah adalah dia ingin mengajak agar muhajirin pada saat tiba di Madinah diusir semua dan terjadi peperangan, pengusiran massal. Tidak ada lagi masalah nama Islam, iman, ukhuwah, tidak ada itu. seperti itulah. Dan ternyata orang-orang di sekitarnya itu pada bilang, benar, benar, orang-orang munafik ini. Mereka ribut di kemah itu. Jumlahnya banyak. Jumlahnya bisa ratusan orang, gitu kan. Kebetulan pada saat itu ada satu orang dari suku Khazraj, dari sukunya Abdullah bin Ubay Salul. Tentu suku Khazraj ini tidak semuanya munafik ya. Tapi Abdullah bin Ubay ini dari suku Khazraj. Dari pengikutnya dia yang munafik ini ada banyak di situ ya. Ada dari Khazraj, ada dari Aus, bercampur baur. Tapi jumlahnya mereka ratusan orang. Ada di majlis itu kebetulan dari suku Khazraj, bukan orang munafik. Umurnya masih 16 tahun. Namanya Zaid ibn Arqad radhiyallahu anhu. Zaid ibn Arqad radhiyallahu anhu ini teman-teman sekalian adalah anak yang masih muda tapi iman tertanam dalam hatinya. Waktu dia dengar itu dan yel-yel fanatisme di kemah Abdullah sudah mulai hidup gitu kan. Dia tahu ini bahaya. Umur 16 tahun loh. Maka dia pun segera menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan semuanya. Pada saat di sisi Nabi SAW itu ada Umar bin Khattab, ada Abu Bakar, ada sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Karena semuanya ikut berperang pada saat itu. Pada saat Umar bin Khattab dengar, langsung dia mengatakan, ya Rasulullah, sambil meneruskan pedang. Izinkan aku memenggal lehernya Abdullah. Karena sesungguhnya dia telah melakukan kemunafikan. Gitu kan? Kenapa anda, bahasanya, kenapa anda sudah redam rasisme tadi, ya fanatisme itu. Dia hidupkan kembali. Dibunuh aja orang ini. Dan ini sekaligus jawaban teman-teman sekalian. Kita tidak boleh tergesa-gesa. Ada juga anak-anak muda muslim sekarang karena tergesa-gesa. Munafik penggal saja. Munafik penggal saja. Ini penggal-penggal dari mana? Nanti di kancah peperangan lawan orang kafir, musuh depan mata, nah itu penggal. Di negeri aman, alhamdulillah seperti Indonesia, enggak ada penggal-penggalan nih. Ya. Enggak ada hubungannya sama sekali. Dan lihat bagaimana muamalahnya Nabi SAW. Apa kata Nabi? Tidak wahai Umar. Jangan sampai orang-orang berbicara bahwa Muhammad membunuh sahabatnya. Apa makna kalimat ini teman-teman? Nabi SAW menutup semua celah fitnah atau apapun yang bisa membuat nama beliau dan Islam ini rusak. Dan itu penting. Celah-celah seperti ini, jangan kita sengaja menjurumuskan diri kita pada sesuatu yang membuat orang bisa memfitnah kita. Kalau sudah terjadi kita sabar. Kalau masih ingat, Nabi SAW dalam sebuah riwayat waktu beliau lagi itikaf di Ramadan di masjid, didatangi oleh salah satu istri beliau, Sofia radhiyallahu anha, membawa makanan mengunjungi Nabi SAW. Tentu kalau orang lagi itikaf tidak boleh berhubungan biologis sama istrinya, tapi bertemu boleh. Waktu mau pulang, karena sudah malam dan gelap Madinah, Nabi SAW temani Sofia pulang. Dan di sini keluar sebuah hukum, orang itikaf boleh keluar kalau dia hajat yang penting. Baru dia kembali lagi, termasuk mengantar istrinya. Khawatir istrinya kena fitnah atau apa saja. Waktu lagi pulang ke rumah, ternyata ada dua orang Ansar jalan buru-buru. Ini cuma tambahan kisah ya. Nanti kita kembali ke bahasan kita. Waktu jalan buru-buru, ingin melewati Nabi SAW. Kesannya, kedua orang ini mau tahu, Nabi jalan sama siapa nih malam-malam. Maka, lewatlah dua orang Ansar ini. Kata Nabi SAW, ala rizkikuma. Pelan-pelan aja. Innaha Sofiyatu binti Huyai. Ini yang bersama saya, Sofia binti Huyai. Artinya yang sama saya istriku. Tidak usah khawatir. Padahal dua orang ini tidak sedang bertanya. Tapi Nabi SAW menutup pintu fitnah itu. Kata mereka, subhanallah. Ya, maha suci Allah. Masa kami curiga sama anda ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, ketahuilah syaitan mengalir di tubuh anak Adam bersama dengan mengalirnya darah. Artinya kita bilang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, pergi. Sepupunya datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, pamannya datang. Yang itu mati tadi, tapi ini datang lagi goda kita. Makanya kalau antum baca sekali, oh, kenapa masih digoda sama syaitannya? Karena banyak yang datang. Sepupunya banyak, sukunya banyak. Gitu kan? Datang semua. Maka keluarlah hadis tadi. Sesungguhnya syaitan lari, mengalir di dalam tubuh manusia, sebagaimana mengalirnya darah. Bagaimana darah luar biasa mengalir dari otak ke kaki ke tubuh kita ini semua. Begitu syaitan dalam tubuh kita, non-stop. Tapi Nabi SAW menutup pintu fitnah itu. Gitu kan? Dan ini penting. Ada orang sengaja jerumuskan dirinya pada fitnah. Sengaja mau supaya heboh orang-orang pada menilai dia negatif. Gitu kan? Tapi kalau kita sudah difitnah oleh orang lain atau dihina, itu berarti butuh kesabaran. Nanti kita lihat bagaimana Nabi SAW sabar pada saat difitnahnya istrinya berzina dengan Safwan Aisyah radhiyallahu majma'in. Ini pelajaran juga kita ambil dan saya sudah pernah bilang teman-teman sekalian di awal kita bahas sirah, tujuan kita bukan menyelesaikan tapi mengambil pelajaran-pelajaran emas dari sirah itu. Di antaranya seperti ini. Nabi SAW pada saat itu mencium baunya, bau bahayanya, ya maksudnya mencium bahayanya statementnya Abdullah bin Abi Salul ini, bin Ubay ini. Maka beliau SAW segera menyuruh pasukan bergerak. Nah, silakan bergerak sekarang. Padahal waktu itu teman-teman sekalian sudah menjelang maghrib. Biasanya tradisi Nabi SAW sudah menjelang maghrib, suruh pasang kema-kema, suruh pada istirahat semua. Besok pagi baru jalan lagi. Karena sekarang bukan menyerang musuh, tapi sedang pulang, sudah menang, gitu kan? Maka butuh istirahat, butuh menedangkan jiwa. Tapi pada saat itu tidak, menjelang maghrib Nabi suruh jalan, bergerak semua. Kaum pasukan muslimin bingung, kenapa kok Nabi SAW suruh jalan, tidak biasanya ini. Dan ini cara Nabi SAW waktu itu teman-teman sekalian, bagaimana meredam fitnah. Dan ini bahaya sekali, apalagi fitnah dari lisan seseorang ya. Kalau dia ucapkan, si fulan begini, ini bahaya, harus diredam ya. Salah satu yang Nabi SAW lakukan adalah memerintahkan semua pasukan jalan dan tidak berhenti kecuali pertengahan malam. Kalau kita sekarang pertengahan malam mungkin sudah jam 2 malam, baru berhenti gitu kan. Pada saat itu teman-teman sekalian, jam 2 malam kalau kita sekarang ditancapkan kema-kema, disuruh istirahat oleh Nabi SAW, orang sudah pada letih, tidur akhirnya. Jadi enggak ada waktu menyebarin gosip itu. Kata tadi ini bahaya ya, karena Abdullah sudah mengatakan dan sudah ada yel-yel kekufuran di dalam kema itu. Apakah itu anjing-anjing dari Mekah? Begitulah. Mau menyusahkan kita, mengambil harta kita, segala macam. Dia mau hidupkan itu. Nanti kalau tiba di Madinah, kita pasti usir mereka. Ini bahaya sekali. Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu. Usaid bin Khudair ini salah satu dari suku Aus. Ya. Jadi Ansar ada dua. Ada Khazraj, ada Aus. Beliau melihat ada keganjilan, maka beliau pun segera menemui Nabi SAW. Waktu pasukan sudah mulai istirahat, lalu berkata, wahai utusan Allah, sungguh kita telah berjalan di waktu yang tidak biasanya kita berjalan. Ada apa wahai utusan Allah? Lalu kata Nabi SAW, apakah belum sampai padamu apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Ubay? Dia bilang, belum ya Rasulullah. Saya enggak tahu apa-apa nih. Ya. Maka Nabi SAW memberitakan semua pernyataan Abdullah kepada Usaid. Maka Usaid pun marah sekali. Karena Usaid salah satu pemimpin suku Aus. Ya. Aus dan Khazraj ini dua suku yang terkenal besar, nah, akhirnya jadi Ansar. Dulu sebelum Islam datang, mereka ini selalu berperang ya, dan ditunggangi oleh orang-orang Yahudi. Sebagian Yahudi membiayai Aus, sebagian Yahudi membiayai Khazraj, supaya perang. Dan Allah sebutkan itu dalam Al-Quran tentang masalah peperangan mereka ya. Yang jelas teman-teman sekalian, setelah Islam datang mereka bersaudara. Maka Usaid marah. Nah, juga kepala suku Aus, kok ada yang melakukan seperti ini? Wahai utusan Allah, selalu bahasanya mirip Umar, izinkan aku penggal lehernya. Bunuh aja, bahasa penggal lehernya maksudnya bunuh saja ya Rasulullah, supaya selesai kisahnya orang ini. Kata Nabi SAW, enggak usah. Tidak usah dibunuh, biarin aja. Gitu kan? Dibiarin. Dan ternyata subhanallah ini penting juga teman-teman. Dalam menghadapi fitnah, kita perlu menyampaikan, kalau misalnya ada orang bertanya, sampaikan. Tapi tidak usah kita habiskan umur kita di situ. Kalau kita dalam keadaan benar tidak usah pusingi. Nanti dia akan cair sendiri dengan berjalannya waktu. Tapi setiap ungkapan, setiap perbuatan yang sudah dilakukan pasti ada efek-efeknya, enggak masalah. Itu sudah cobaan yang datang. Bisa difahami ini? Hah? Cuma dua orang yang ngangguk-ngangguk, yang ribuan ini Allahu a'lam. Baiklah. Kata Nabi SAW, sudah enggak usah, biarin aja. Ya, biarin saja dia. Kita berbuat baik semampunya, kata Nabi SAW. Artinya, kalau ada yang bertanya, baru kita jawab. Kalau enggak usah. Jadi biarin dia nanti, karena tujuan Abdullah bin Ubay atau siapapun yang mau menyebarkan fitnah, tujuannya dia adalah memanas-manasi suasana. Jadi kalau kita kepancing, maka akan terjadilah apa yang dia inginkan. Tapi kalau kita cuek, kita enggak pedulikan, ada orang yang fitnah di kantor misalnya, kita selama tidak ya sudah. Ada yang nanya, enggak kok saya enggak lakukan, sudah selesai. Kan? Ada buktinya, mana buktinya? Tidak ada ya sudah. Nanti akhirnya redam sendiri, orang akan bisa menilai. Karena orang ini nanti kalau tidak berhasil, dia akan coba membuat fitnah lebih besar. Dari ini nanti akan lebih menyusahkan dia sebenarnya. Seperti itulah kurang lebih menghadapi fitnah itu. Selama 3 hari teman-teman sekalian ke depan, berturut-turut pasukan dalam perjalanan dan mereka hanya istirahat untuk sholat saja. Makan pun disuruh Nabi SAW di atas kuda dan unta mereka. Biasanya duduk makan, rame-rame, istirahat, ini enggak. Turun, sholat. Ya, langsung iqamah, dijamak qasar, kena musafir, naik lagi di kuda dan unta jalan. Tengah malam baru istirahat, 3 hari begitu. Selama 3 hari. Maka Nabi SAW memerintahkan pasukan pada saat itu, di hari ketiganya, untuk istirahat, gitu kan. Dan mereka karena sangat letihnya, mereka tertidur. Ya. Pada saat pasukan sudah mendekati Madinah, ya, sudah mendekati Madinah, kurang lebih perjalanan tinggal 1 hari lagi untuk sampai di Madinah, ada anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul, anaknya dia, bernama Abdullah juga. Dia namakan anaknya Abdullah, tapi beda. Abdullah si ayah munafik, Abdullah si anak mukmin. Beda ini. Ini terkenal sekali dalam kisah sahabat, sampai ada yang mengistilahkan dengan Abdullah mukmin dan Abdullah kafir. Padahal ini anak sama ayah. Abdullah bin Ubay bin Salul ini, si anak, mendatangi Nabi SAW, lalu berkata, wahai utusan Allah, telah sampai padaku apa yang dikatakan oleh ayahku. Dia dengar. Maka demi Allah, ya, aku memohon atas nama Allah kepada anda, ya, demi Allah yang jiwaku dalam genggamannya, aku tidak akan membiarkan ayahku menghina anda. Dan izinkan ayah Rasulullah, kalau anda ingin membunuhnya, izinkan aku yang membunuhnya. Jangan orang lain. Karena ya Rasulullah, kalau anda menyuruh orang lain membunuhnya, maka bisa saja aku terbawa dengan emosiku dan aku membunuh muslim. Tapi kalau anda menyuruh aku yang membunuhnya, maka itu adalah bagian daripada keimanan. Ini si anak mau bunuh ayahnya. Kalau perintah Allah Rasulnya, saya akan bunuh. Gitu kan. Lalu kemudian kata dia, demi Allah ya Rasulullah, sungguh tidak ada satupun dari suku Khazraj yang berbakti pada ayahnya sebagaimana aku berbakti pada ayahku. Satu sukuku semua yang paling bakti sama ayahnya aku, walaupun aku tahu ayahku munafik. Tapi agama menyuruh aku berbakti. Selama bukan pelanggaran agama, aku lakukan. Dan aku sangat khawatir bila orang lain membunuhnya, maka kau akan marah. Dan akhirnya aku membunuh seorang muslim dan aku masuk neraka dengan itu. Maka kata Nabi SAW, tidak perlu wahai Abdullah. Tidak perlu kau bunuh ayahmu. Kami tetap akan berbuat baik padanya. Dan memaafkan bila dia minta maaf selama dia hidup. Jadi ternyata respon Nabi SAW ini sampai kepada telinganya Abdullah bin Abi Ubay bin Salul. Jadi memang dia tujuannya untuk memancing Nabi pun emosi. Gitu kan? Akhirnya suku sama suku berperang dan seterusnya. Dia kaget, Nabi malah mengatakan, kalau dia minta maaf, kami memaafkan. Dan tidak usah, dia sudah dengar ada beberapa sahabat membunuh dia, sampai di telinganya. Tapi Nabi SAW larang, jangan. Nanti orang-orang mengatakan Muhammad membunuh teman-temannya. Jadi fitnahnya dia teredam sebenarnya. Ternyata teman-teman sekalian, dalam perjalanan ini, waktu lagi istirahat ini, ada kejadian lain terjadi. Aisyah radhiyallahu anha, yang ada di gerandahnya dia, pada saat kemah sudah mulai diangkat semuanya, sudah dicabut, sudah digulung kembali, dinaikin di atas unta, mau bubar menuju ke Madinah. Perjalanan tinggal sehari itu. Rupanya Aisyah radhiyallahu anha punya hajat. Beliau pergi ke padang pasir, kemudian menyelesaikan hajatnya. Ya orang, maaf, buang air besar, buang air kecil zaman itu memang begitu. Waktu beliau kembali, ternyata pasukan sudah jalan. Kita dengarkan bagaimana Aisyah menceritakan radhiyallahu anha tentang keadaan tersebut dalam hadis Bukhari. Kata beliau, saat itu tubuhku masih sangat ringan. Dan saat pasukan sedang istirahat, aku punya hajat dan aku meninggalkan pasukan. Pada saat aku balik, ternyata pasukan telah bergerak dan aku tidak tahu mereka kemana. Gitu kan. Para sahabat waktu itu, teman-teman sekalian, mengenal Aisyah, badannya masih kecil, ringan, di dalam sebuah geranda dan sahabat 4 orang memikul geranda tersebut. Jadi seperti keberadaan Aisyah di atas atau tidak ada, sama saja bebannya. Seperti itulah, kena 4 orang yang angkat. Mereka waktu pasukan disuruh bergerak, melihat Juwairiyah sudah masuk di gerandanya. Ini geranda Aisyah tertutup dengan kain, kalau kita gorden ya. Langsung diangkat saja, langsung pasukan jalan. Dengan hikmah Allah terjadi seperti itulah. Jalan semua pasukan, Nabi SAW di depan. Maka Aisyah waktu kembali melihat tidak ada pasukan. Mana nih mereka semua? Aisyah pun berkata, aku menunggu pada saat itu sambil beristirahat ya, di atas sebuah batu. dengan harapan ada dari pasukan muslimin diutus oleh Nabi SAW untuk menjemputku. Dari sisi lain teman-teman sekalian, pada saat itu perjalanan tinggal sehari saja ya, mulailah bergerak di pagi hari itu berjalan, dan ini kalau menjelang sore sudah masuk ke Madinah ini. Jadi kurang perjalanan tinggal seperti itu, pagi sampai sore saja. Pada saat itu teman-teman sekalian, sebelum waktu pasukan mulai bergerak, Aisyah lagi tidak ada di pasukan ya, lagi keluar tadi, waktu dia kembali pasukan sudah bergerak. Waktu pasukan juga mulai bergerak, Aisyah sudah waktu kembali sudah tidak ada lagi pasukan, rupanya ada kejadian kecil lagi yang lain. Abdullah bin Ubay bin Salul, si anak yang mukmin tadi, dia hanuskan pedangnya, dia pergi ke bagian depan pasukan, di dekat Nabi SAW. Tradisi orang-orang pada saat itu, kalau pedang dihenuskan dan diletakkan di samping kanan tangan ke arah bawah, itu berarti sedang menunggu musuh. Seperti itulah pemahamannya orang. Maka Abdullah ini menghenuskan pedangnya, lalu mengarahkan ke sebelah kanan tangannya. Gitu kan? Orang-orang semua pada lihat, Nabi SAW lewat, sahabat-sahabat lewat, heran, ini Abdullah lagi tunggu siapa musuh? Gak ada musuh sekarang, sudah menang. Madinah sudah dekat, gitu kan? Tapi enggak ada yang tegur Abdullah. Cuma orang jalan sambil melihat. Karena Nabi SAW juga tidak bahas masalah itu. Ya, orang jalan. Ternyata dia menunggu ayahnya. Sampai ayahnya ini, Abdullah bin Ubay bin Salul, ada di belakang pasukan. Emang dia selalu di belakang pasukan, dia mau memantau. Ada apa lagi nih yang bisa jadi fitnah, difitnahin gitu. Dan kalau pasukan lagi menyerang, dia di belakang. Jadi selalu aman gitu kan. Cari amannya, ciri orang munafik, naudzubillah. Yang jelas teman-teman sekalian, waktu ayahnya mau lewat, didampingi dengan orang-orang munafik dari sukunya dia, tiba-tiba Abdullah datang dengan kecepatan yang tinggi kudanya, dan dia terkenal ahli pedang. Tidak banyak bicara, pedang kudanya berhenti depan kuda ayahnya, lalu pedangnya ditaruh di leher ayahnya. Tiba-tiba saja. Maka pada saat itu, ayahnya kaget. Ayahnya tahu ini, anaknya sangat berbakti. Dia mengatakan, Abu Bayyah mengatakan, hai anakku, apakah sudah berubah baktimu menjadi durhaka? Kenapa kau berani benar meletakkan pedang di leher ayahmu? Apa kata Abdullah? Demi Allah, sungguh engkau tidak boleh masuk ke Madinah sampai Rasulullah mengizinkanmu. Karena sungguh dia yang mulia dan engkau yang terhina. Karena kalimat itu ya. Jadi sini kata para ulama, tanda keimanan. Abdullah si anak tahu kalau Rasulullah sebenarnya terganggu dengan perbuatan ayahnya, tapi Rasulullah orangnya baik hati. Di sini untuk menunjukkan kepada seluruh muslimin pada saat itu, kalau saya menurut Abdullah ini tidak seperti ayah saya loh. Saya tidak ikut-ikutan dengan perkataan dia, saya enggak setuju dengan pendapatnya, dan saya anaknya siap membunuhnya kalau disuruh. Seperti itulah. Abdullah waktu itu tidak percaya, si ayah tidak percaya. Dia coba bergerak, ternyata anaknya mau menggoreskan pedang itu di lehernya. Maka dia tidak berani, dia tahu ayah anaknya ini ahli pedang. Dia tidak berani, maka dia tidak bergerak. Pada saat itu teman-teman sekalian, ada beberapa orang sahabat ternukil berita mengatakan, ya Rasulullah, ini di belakang kejadiannya ada seperti ini. Sampai si Abdullah anak bersumpah demi Allah, kalau kau bergerak, hai ayahku, aku akan membunuhmu. Sudah bersumpah atas nama Allah. Maka perkataannya adalah, dia tidak mau meninggalkan leher ayahnya, kalau bergerak dia akan bunuh, sampai anda mengizinkan ayahnya masuk di Madinah. Maka kata Nabi SAW, sampaikan kepada Abdullah si anak, agar dia mengizinkan ayahnya masuk ke Madinah. Izinkan Abdullah bin Ubay bin Salul masuk ke Madinah. Ternyata kejadian ini teman-teman sekalian betul-betul membuat si Abdullah munafik sakit hati. Tadi sudah gagal fitnah dia, sekarang ini tambah lagi anaknya mempermalukan dia di depan sukunya. Dia juga malu, gitu kan? Maka sekarang dia ingin mencari sesuatu yang apalagi nih bisa membalas Nabi SAW. Jadi begitu selalu hatinya. Kalau dia gagal dalam satu fitnah, dia cari fitnah apalagi nih. Jadi jangan heran kalau ada orang munafik, tadinya benci Islam, kemudian misalnya dia dikalahkan dengan argumen. Nanti dia muncul lagi di sisi yang lain, dia munculkan fitnah baru. Memang sudah begitu kehidupan mereka. Dari fitnah ke fitnah. Dan subhanallah, orang munafik itu karena terbiasanya memfitnah seseorang, maka dia juga akan memfitnah walaupun istrinya dan anak-anaknya. Dalam rumah tangganya pun jadi tidak tenang. Jadi masalah semuanya. Abdullah si munafik ini teman-teman sekalian, ya, Pada saat itu mendengar kalau Nabi SAW menerima firman Allah Subhanahu wa taala, ada firman Allah turun. Jadi selain perbuatan si anak mempermalukan ayahnya, Allah juga turunkan Al-Qur'an di situ. Pada saat pasukan lagi jalan, wahyu turun kepada Nabi SAW. Turunlah surah Al-Munafiqun. Waktu itu surah nomor 63, 10 ayat pertamanya. Ayat 1 sampai ayat 10. Bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah wallahu ya'lamu innaka larasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu hai Muhammad, mereka berkata, kami mengakui bahwasanya sungguhnya kau benar-benar utusan Allah, dan Allah mengetahui bahwa sungguhnya kau benar-benar utusannya tanpa pengakuan dari mereka pun, dan Allah mengetahui bahwa sungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar dusta. Ayat 2-nya, ittakhadu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai, maksudnya untuk mempertahankan harta kedudukannya walaupun bohong. Lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka perbuat itu. Ayat 3-nya, Zalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a 'ala qulubihim fahum la yafqahun. Yang demikian itu karena sungguhnya mereka telah beriman sebenarnya, karena mengucapkan syahadat iman, masuk Islam. Kemudian mereka kafir setelah itu, lalu hati mereka dikunci mati oleh Allah, karena itu mereka tidak dapat mengerti tentang hukum-hukum Allah. Ayat 4-nya, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Perhatikan ini ciri orang munafik yang sering tampil ya. Kalau kita sekarang di media, di mana-mana, jadi hati-hati. Allah sudah sebutkan dari zaman Nabi SAW. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyyakulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul adu fahdharhum qatalahumullah anna yufakun. Apabila kamu melihat kepada mereka hai Muhammad, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum. Mereka termasuk suka menjaga kebersihan, kerapian, kelihatan mungkin punya postur tubuh yang kekar. Di zaman Nabi SAW begitu ya. Kemudian kalau mereka berkata, kau akan mendengarkan perkataan mereka. Kata para ulama, mereka punya retorika dalam menyampaikan. Mungkin mereka putarkan kata, pura-pura senyum, pura-pura ini, atau mungkin menyampaikan argumen dengan menghardik orang, segala macam. Mereka adalah seakan-akan kayu yang tersandar. Ini perumpamaan kayu yang tersandar, maksudnya adalah menyatakan sifat mereka yang buruk, meskipun tubuh mereka bagus-bagus dan mereka pandai berbicara, akan tapi sebenarnya otak mereka kosong dan tidak ada pemahaman tentang kebenaran. Itu dalam tafsirnya kata para ulama ya. Mereka mengira bahwa tiap-tiap terikakan yang keras ditujukan pada mereka. Jadi orang munafik itu, apapun perkataan yang terucapkan, yang dia dengar, maka mereka mengira bahwasanya mereka yang tertuduh. Dan selama yang hidupnya begitu. Ya sama dengan pencuri lah ya. Kalau misalnya seseorang pernah mencuri uang, lalu setiap dia dengar uang senilai itu, dia akan merasa dirinya, ya mungkin dia yang dimaksud. Padahal sebenarnya tidak ada orang yang bermaksud tentang dia. Orang munafik begitu, hampir seluruh hidupnya, setiap ada teriakan, setiap ada pembicaraan, dia selalu merasa dirinya yang sedang dihardik. Padahal sebenarnya orang mungkin tidak bermaksud tentang dia. Lalu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kekal dalam Al-Qur'an, mereka itu adalah musuh yang sebenarnya, maka waspadahlah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan dari kebenaran? Di ayat kelimanya, wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullah lawwaw ru'usan wa ra'aytum yasudduna wa hum mustakbirun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah beriman, enggak usah jadi munafik, kembali ke Islam yang benar, agar Rasulullah memohon ampun untuk kalian. Jadi, Nabi kalau memohon ampun, Allah terima. Mereka membuang muka mereka, dan kamu lihat mereka berpaling, sedangkan mereka menyombongkan diri. Ini sudah cirinya. Walaupun kita sampaikan argumen sudah dengan benar, qala Allah, qala Rasul, ini loh buktinya, gak mau faham. Gak malu, walaupun sudah dipermalukan, tampil lagi. Sudah biasa. Jadi jangan heran ya. Saya subhanallah kalau lihat tampil-tampil orang-orang seperti ini, sudah tahu ini Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran. Besok tampil lagi tuh, minggu depan buat fitnah baru lagi. Cari lagi bulan depan, terus tidak mau malu, tidak ada malunya gitu. Itu sudah Allah sebutkan. Ayat ke-6-nya, humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda rasulillahi hatta yanfaddu walillahi khazainus samawati wal ardi walakinnal munafiqina la yafqahun. Mereka lah orang-orang yang suka mengatakan kepada sesamanya orang Ansar, orang Madinah, janganlah kalian memberi pembelanjaan kepada orang-orang muhajir yang ada di sisi Rasulullah supaya mereka bubar atau meninggalkan Rasulullah. Padahal kepunyaan Allah lah perbendaharaan langit dan bumi, tapi orang-orang munafik itu tidak memahaminya. Maksud daripada ayat ini teman-teman, ayat ke-7 ini adalah perkataan Abdullah bin Ubay bin Salul tadi. Kalian yang memberikan mereka makan, kalian yang memberikan mereka harta kalian yang memberikan tempat tinggal kalian menikahkan dengan wanita-wanita kalian. Jadi ini perkataan Allah singgung, gitu kan? Ayat ke-8, yaqulun la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azz minha al-adhall walillahi al-'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Mereka berkata, ini perkataan terakhir Abdullah bin Salul bin Ubay bin Salul, sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah nanti, kalau kita sudah tiba di Madinah, benar-benar orang-orang yang kuat, maksudnya kami orang-orang Ansar Madinah, akan mengusir orang-orang yang lemah darinya, maksudnya para muhajirin. Padahal kata Allah, kekuatan hanyalah bagi Allah, bagi Rasulnya, dan bagi orang-orang mukmin. Gak ada lagi kekuatan selain kekuatan itu. Tidak ada lagi fanatisme kesukuan. Tapi orang-orang munafik tidak mengetahui itu. Mereka berusaha merusak citranya orang beriman, tetap mereka akan dipermalukan oleh Allah. Walaupun mereka tidak kapok-kapok, gitu kan? Tapi selalu saja terpatahkan argumentasi mereka. Allah subhanahu wa ta'ala dari 10 ayat ini membongkar kedok para kaum munafikin, terutama Abdullah bin Ubay bin Salul. Kejadian di atas ini makin membuat Abdullah sakit hati lagi. Tadi sudah gagal fitnahnya, ya. Waktu awal tadi kan, dia mau buat berantem nih, gagal. Kemudian anaknya permalukan dia di depan sukunya. Kemudian turun ayat membongkar kedok dia. Karena statement yang disampaikan di kemahnya, Allah sebutkan dalam ayat ini, terutama ayat 9 dan ayat 10. Makin sakit hati dia. Berjalanlah pada saat itu pasukan, waktu selesai menerima ayat ini, kata Nabi SAW kepada Zaid ibn Arqad, radhiyallahu anhu, tadi sahabat Nabi itu. Yang 16 tahun yang menyampaikan fitnahnya Abdullah kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, inilah orang yang Allah wahyukan kebenaran di kupingnya. Untung Allah masukkan dalam kupingnya, kemudian dia lapor kepada kita. Seperti itulah. Pada saat itu teman-teman sekalian, ini pasukan lagi berjalan, itu tadi kejadian-kejadian sementara pasukan berjalan ya. Abdullah si anak mau membunuh ayahnya, turunnya ayat munafik 10 ayat, itu terjadi pasukan lagi jalan nih. Dan pasukan kalau jalan pelan-pelan, karena banyak jumlahnya kan. Kita kembali ke tempat istirahat tadi. Aisyah radhiyallahu anha lagi baring di atas batu sambil menunggu. Ada banyak riwayat menjelaskan masalah itu. Ada satu orang namanya Safwan bin Mu'attil radhiyallahu anhu. Safwan bin Mu'attil ini satu sahabat yang mulia sekali. Amanah luar biasa orangnya. Jadi sahabat ini diamanahkan atau diperintahkan oleh Nabi SAW, dia harus jauh di belakang pasukan. Dia tunggu pasukan sampai tidak kelihatan, dia menyisir jalan itu. Kalau ada perisai yang jatuh, ada pedang yang jatuh, ada kendi diambil, itu tugasnya dia. Satu orang saja ditugaskan Nabi SAW ini, memantau dari belakang. Tapi dia syaratnya, pasukan sudah enggak kelihatan, dia jalan. Nanti dia ketemu lagi, lihat pasukan dari jauh, pasukan biarkan jalan sampai habis, sampai tidak kelihatan, baru dia jalan lagi. Seperti itulah, dia menyusul dari belakang. Maka pada saat Safwan lagi memeriksa tempat istirahat tadi, dia heran melihat ada Aisyah di atas batu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Safwan mengenal wajahku sebelum dia turun perintah menutup wajah, hijab. Masalah cadar, kan istri Nabi SAW semua pakai cadar, muslimat juga pada saat itu pakai cadar. Walaupun ini khilaf antara ulama tentang sunnah atau wajibnya, tapi yang jelas perintah pada saat itu. Maka Aisyah mengatakan radhiyallahu anha, Safwan mengenal wajahku sebelum turun perintah untuk menutup wajah, gitu kan? Maka dia pun mengenalku. Lalu dia mengucapkan kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata Safwan, enggak pakai banyak bicara. Kata Aisyah anha, dia pun mengalihkan pandangannya, kemudian mendekatkan untanya kepadaku. Mendekatkan untanya kepadaku. Pada saat itu, kata Aisyah radhiyallahu anha, Setelah dia dudukkan untanya sambil melihat ke arah lain, tidak melihat ke arah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia dudukkan, dia ikat untanya. Unta kalau mau ditunggangi di atas biasanya didudukin dengan tenang dulu, keempat kakinya sudah terlipat maka lebih tenang manusia naik di atasnya. Safwan pun meninggalkan Aisyah radhiyallahu anha. Jauh. Kata Aisyah, dia pergi jauh sampai tidak terlihat. Maka aku pun leluasa naik ke atas unta. Jadi adab yang luar biasa. Karena takutnya kalau wanita naik di atas unta mungkin tersingkap segala macam auratnya. Enggak, ini Ummul Mukminin. Dan perlu kita garis bawahi teman-teman sekalian, untuk wanita umum saja kita enggak boleh singkap auratnya, apalagi ini Ummul Mukminin, ya. Artinya semua istri Nabi dapat julukan Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Jadi hukum semua istri Nabi seperti ibu kita. Harus betul-betul dimuliakan gitu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, setelah saya duduk dengan tenang di atas unta tersebut, sudah menata sedemikian rupa, pakaian sudah rapi, tidak lama kemudian Safwan datang. Tidak banyak bicara, tidak menatap wajahnya Aisyah radhiyallahu anha, mengambil tali kekangan unta, membuatnya berdiri lalu jalan. Sepanjang jalan, kata Aisyah, tidak saya mengucapkan satu kata, tidak Safwan mengucapkan satu kata. Jadi enggak nanya, kenapa Ummul Mukminin ketinggalan? Ya. Ada apa, butuh apa, ngobrol-ngobrol. Ini banyak orang begitu sering iseng. Lihat istrinya orang lagi tidak ada orang di sebelahnya, diajak ngobrol. Kalau perlu silahkan, kalau ada yang mau ditanya. Enggak, untuk apa? Gitu kan? Atau mungkin ada kadang-kadang perempuan begitu sebaliknya juga. Lihat suaminya orang lagi sendiri, diajak ngobrol. Mungkin kalau bertanya penting silahkan, tapi kalau enggak, mana jalan ini, mohon maaf, mana kamar mandi, mungkin penting. Tapi ini enggak ada kadang-kadang orang begitu. Nah ini Aisyah mengatakan tidak ada satu kata pun, tidak ada kalimat. Sudah faham, sudah difaham kalau ini adalah butuh untuk dibawa. Safwan datang. Subhanallah, waktu pasukan lagi jalan, pas di siang hari, sudah berjalan berapa jam lah kalau kita sekarang ya, dari pagi bergerak. Ini di pasukan ini Abdullah bin Ubay bin Salul di belakang pasukan lagi nyari apa ini supaya balas dendam. Gitu kan. Istirahat lagi pasukan. Pasukan mulai istirahat, tapi tidak pasang kemah. Hanya berhenti sebentar saja. Para sahabat berada di atas tunggangan mereka, unta dan kuda mereka. Waktu lagi istirahat sebentar, di tengah siang bolong itu, Safwan sama Aisyah datang dari belakang. Dilihatlah oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ucapkan kalimat yang luar biasa. Dia mengatakan, lihatlah hai muslimin, istri Nabi kalian bersama Safwan. Demi Allah, kalau begini keadaannya, perempuan di atas unta, laki-laki di bawah, tidak mungkin dia, ditunjuk ke arah Aisyah, dia enggak sebut namanya. Tidak mungkin dia, maksudnya Aisyah, selamat darinya, Safwan. Dan tidak mungkin dia, Safwan ditunjuk, selamat darinya, dari Aisyah. Ini maksudnya bahasa isyarat, pasti sudah zina nih. Mana ada orang berdua jalan kemudian tidak terjadi begini dan begitu. Seperti itulah. Dan ini bahaya sekali teman-teman sekarang. Satu hal penting, kita tidak boleh buru-buru menilai orang. Misal contoh, ini saya kasih contoh saja. Supaya memperdekat permasalahan. Kalau misalnya ada satu orang lagi naik mobil, mungkin teman kantor, mungkin segala macam. Di sebelahnya ada seorang perempuan. Kita dalam Islam teman-teman, yang paling pertama kita lakukan adalah sangka baik. Sangka baik. Kalaupun ada syaitan bisikin kita, siapa tuh perempuan? Mungkin ibunya, mungkin istrinya, mungkin anaknya, mungkin ponakannya, banyak mahram. Banyak. Mungkin ponakannya baru datang dari Jawa. Dia bawa. Ini kan? Sangka baik, lalu tutup pintu syaitan. Enggak perlu kita buka. Itu penting teman-teman sekalian. Enggak perlu kita tiba-tiba langsung menilai orang gitu. Dan ini yang dilakukan oleh Abdullah ini, langsung menilai. Tapi dia pintar teman-teman sekalian. Dalam Islam, kalau seseorang memberikan isyarat dengan orang memastikan sesuatu itu beda hukumnya. Kalau orang memastikan si fulan zina misalnya, maka dia kena hukum di sini. Tapi kalau dia cuma mengatakan saya melihat semalam si fulan jalan sama fulana, dia tahu sebenarnya yang dia inginkan adalah supaya tersebar fitnah. Dia tidak sebut nama, dia cuma mengatakan kayaknya ada si fulan dan si fulana yang kita kenal semalam jalan bersama tuh. Ini tidak kena hukum, karena dia tidak sebutkan, walaupun sebenarnya diketahui dia sedang melakukan itu. Di sini Abdullah bin Abi Salul tahu masalah itu. Dia tidak mau sebut nama Aisyah, tidak mau sebut nama Safwan. Dalam waktu seketika pada saat itu teman-teman, karena suara keras dari belakang, dan dia suruh orang-orang munafik yang bersama dia menyebarin berita itu di pasukan, mereka semua balik ke belakang. Betul-betul di siang bolong, kelihatan dengan jelas Aisyah radhiyallahu di atas unta Safwan. Safwan lagi pegang tali unta. Mereka fahamnya tadinya di geranda, kok bisa ada di belakang nih? Muncullah beragam macam was-was syaitan pada saat itu. Kenapa Aisyah tidak di geranda? Kenapa kok bisa di Safwan? Safwan kan tugasnya ngumpulin ini. Kok bisa di belakang? Kok? Kenapa macam-macam? Segala macam syaitan bisikin. Itu kata para ulama sejarah, itu menyebar seperti sebuah virus di tengah-tengah pasukan. Sampai orang-orang beriman pun banyak yang terpengaruh dengan itu. Ya. Yang jelas teman-teman sekalian, ada beberapa sahabat yang memang memastikan dengan kalimatnya, mengatakan Aisyah telah berzina dengan Safwan. Yang lainnya cuma mengatakan, kenapa ya? Tapi ada beberapa nanti kita sebutkan, terutama tiga orang, satu perempuan dan dua laki-laki, itu yang menyebutkan secara langsung, maka mereka kena hukum. Nanti kita jelaskan. Aisyah Rana berkata, waktu sudah bergabung dengan pasukan, dan itu sudah dekat dengan pintu gerbang Madinah, Aisyah tidak tahu apa yang sedang tersebar di berita ini, tidak ngerti apa yang sedang terjadi. Bergabung, masuk ke dalam kota Madinah. Kata Aisyah Rana dalam riwayat ini, aku pun sakit selama 20 hari berturut-turut. Dan aku melihat selama 20 hari itu, perilaku Nabi SAW berubah padaku, tidak seperti biasanya. Biasanya Aisyah ini karena umurnya masih sangat muda, dimanja sekali oleh Nabi SAW. Gitu kan? Beda dengan istri yang lain. Dia sering lebih disayang, lebih dimanjakan. Dan ini Nabi SAW berubah total, tidak seperti biasanya. Lalu kata Aisyah, saya benar-benar tidak tahu tuduhan yang sedang tersebar di tengah-tengah muslimin tentang saya. Gitu kan? Lalu kemudian Nabi SAW seringkali kalau datang ke rumah cuma menanyakan, bagaimana kabarmu? Sebatas itu. Biasanya Nabi SAW bercanda dengan Aisyah, duduk makan sama-sama, saling suap makanan. Ini enggak pernah. Tapi kita bisa lihat teman-teman sekalian pelajaran. Kita mulai dari para akhwat kita. Kira-kira, kalau suaminya lagi berubah sikap begini, apa yang dilakukan? Hah? Umumnya orang kalau tidak beriman sama Allah, berbahaya sekali. Kenapa kau berubah? Kau sudah ada perempuan lainnya? Inilah, apalah, segala macam. Ya. Mungkin tuduhan-tuduhan yang sembarangan, tanpa mengetahui kenapa suaminya berubah sikap. Gitu kan? Maka ini berbahaya sekali. Aisyah mengatakan selama 20 hari, sama sekali perubahan Nabi SAW terjadi. Total. Cuma tanya, bagaimana kabarmu? Baik, selesai. Nabi duduk, mau makan? Iya. Udah dihampir makan. Jadi beda sekali. Seperti orang yang lagi jengkel, tanda kutip ya. Karena Nabi SAW manusia juga, walaupun Nabi. Dan Nabi lagi menunggu informasi dari langit. Dan pada saat itu teman-teman, wahyu terputus dari langit sebulan. Biasanya, kalau ada kejadian, wahyu langsung turun menyampaikan informasi. Ini enggak, sebulan enggak ada wahyu. Jadi selama 20 hari itu, Nabi SAW nunggu wahyu. Sambil nyari informasi, di Madinah ini sudah makin panas. Teman-teman bayangkan, ini contoh saja. Kalau ada seorang istri ustadz selingkuh, ya, atau berita gosip selingkuh, kira-kira heboh nggak? Apalagi kalau sekarang dengan media ya, yang ada, gitu kan? Ini istri Nabi ditemukan berdua dengan laki-laki lain di siang bolong dan disebarin berita kalau berzina. Aisyah bilang, saya nggak ngerti kejadian itu 20 hari. Lalu Aisyah berkata, waktu saya melihat, waktu aku melihat perubahan sikap dari Nabi SAW, maka aku berkata dengan sangat baik, Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kalau anda tidak punya hajat dengan aku, izinkan aku ke rumah orang tuaku. Jadi enggak marah, enggak apa. Kata Nabi SAW, baiklah. Diantar oleh Nabi SAW ke rumah Abu Bakar. Dan ini sebuah akhlak yang mulia teman-teman sekalian. Dari dua sisi. Satu sisi istri harusnya bermuamalah dengan baik seperti ini. Mungkin suaminya lagi punya masalah. Ya, di kantornya, mungkin lagi punya masalah dengan orang tuanya, mungkin punya masalah dengan kerabatnya, mungkin punya masalah pada saat lagi utang. Tapi ada sebagian orang, dia bisa dengan kedewasaan dan kebijaksanaannya membagi dalam dirinya itu. Misal, dia lagi emosi dengan si A, dia bisa tiba-tiba redam dengan si B. Ada orang bisa begitu. Itu dewasa sekali, bijak. Dia lagi marah, maka dia bisa kontrol. Ada orang yang enggak bisa. Dia kalau marah sini, dia marah sama semuanya. Bahkan sendok sama piring pun dimarahin sama dia. Jatuh sendoknya. Bodoh kamu, kenapa jatuh? Saya enggak bisa kontrol. Ada orang bisa kontrol. Nah, orang yang bisa mengontrolnya orang dewasa itu bagian daripada akhlak yang mulia. Nabi SAW bisa mengontrol. kontrolnya yang luar biasa. Dalam kondisi gosip yang besar tentang istrinya berzina, gitu kan? Ini bisa memalukan nama baiknya, bisa memalukan Islam. Kalau benar, gitu kan? Ini bagaimana cara? Tidak ada cara memperbaiki ini kecuali wahyu dari langit. Kalau turun wahyu baru baik ini. Kalau di tengah-tengah manusia susah. Dan dari sisi lain, Nabi SAW juga tidak tergesa-gesa. Jadi Aisyah sendiri akhlak mulia, pada saat suaminya berubah sikap, maka dia tidak buru-buru menilai buruk suaminya, maka dia malah pamit meninggalkan rumah, tapi pamit baik-baik ke rumah orang tuanya dan diizinkan oleh suaminya, maka dia pergi. Sisi yang lain suami, sisi semua. Suami jangan buru-buru teman-teman sekalian menilai negatif istrinya. Apalagi kalau cuma sekedar gosip-gosip saja. Ya, harus kita punya prinsip dalam rumah tangga, kalau kita enggak lihat sendiri, enggak dengar sendiri, enggak usah nilai. Karena orang pasti banyak hasud. Ya. Melihat antum mungkin baik, mesra sama istri atau sama suami, lalu kemudian dia hasud. Mungkin dia sebarin segala macam, jangan mudah terpengaruh. Dan dalam rumah tangga tidak boleh orang ketiga masuk mencampuri rumah tangga itu. Tidak boleh. Jangan pernah bermusyawarah kecuali pada ahlinya. Kalau para ulama yang bijak, kita tanya hukum bagaimana menyikapi istri yang malas sholat, misalnya bagaimana menyikapi suami yang tidak memberikan nafkah. Tanya hukum syar'i. Dan kita redam itu, hanya kita dengan pasangan kita yang mengetahuinya. Maka itu sangat baik. Jangan kemana-mana ini berita rumah tangganya. Ya. Misal kita berbuat salah atau dia berbuat salah pasangan kita, kemudian tersebar ke sana sini, kan jadi masalah baru. Jadi seakan-akan nanti sudah aib. Kita sudah baikan tapi orang sudah tahu, oh dulu dia pernah bertengkar tuh, sudah baikan ya. Kan jadi enggak enak ya. Jadi enggak enak. Ada subhanallah orang kalau lewat orang sudah tahu, oh si fulan semuanya masalahnya 100 masalah sudah tahu. Karena semua orang dikasih tahu, saya mau cerita ya, saya mau curhat tapi jangan cerita orang ya. Tapi semua orang dibilangin begitu. Dalam pepatah dikatakan rahasia itu berada di antara dua bibir, bukan di antara dua orang. Ngerti maksudnya? Hah, sudah sarapan belum tadi? Sudah ngerti ya? Rahasia itu akan tertahan dan terjaga selama berada di dua bibir. Antum enggak ceritain sama siapapun. Maka dia akan terjadi rahasia. Tapi bukan di antara dua orang. Kalau antum sudah bilang sama satu orang, saya cerita ya, tapi jangan cerita orang, itu sudah terbagi ke orang-orang. Susah sekali untuk itu, ya. Dan pepatah juga mengatakan, kalau engkau titipkan emas pada orang, pastikan dia tidak akan bertambah. Tapi kalau kau titipkan kata-kata, pastikan dia akan bertambah. Kita ceritain cerita Ani, satu paragraf, saya begini dan begitu. Nanti yang dengar ini nambahin dua paragraf. Yang ketiga tiga paragraf, lama-lama jadi satu buku kisah hidup kita. Nah. Jadi harusnya hati-hati teman-teman sekalian. Di sini sikap yang bijak dari Nabi SAW, silakan pulang. Baik. Ini lagi masalah besar di Madinah ini. Gosip lagi ke sana sini. Aisyah pun radhiyallahu anha tinggal di rumah orang tuanya. Mulai dari hari ke-20 setelah kejadian itu ya. Setelah sakit 20 hari belum pulang ke rumah orang tuanya. Di sisi lain, waktu itu wahyu terputus dari Nabi SAW. Dan ini sungguh cobaan yang sangat berat bagi jiwa seorang mukmin. Tapi tawakal kepada Allah bisa mengobati itu. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran. Ada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang bagaimana seorang mukmin harusnya kalau menghadapi masalah bertawakal kepada Allah sambil coba membendung semampunya saja. Tapi tidak menyita waktunya di situ. Dalam surah Hud, surah nomor 11 ayat 49 Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitan rajim, tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaih. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir innal aqibata lil muttaqin. Artinya ujung-ujungnya teman-teman selama kita benar pasti Allah akan berikan kemenangan, tapi prosesi sampai ke garis finish itu memang prosesi sabar di situ. Jangan buru-buru kita menghilangkan pahala kita dengan berkeluh kesah sana sini tanpa menemukan tanpa bertawakal kepada Allah SWT. Kata Allah kepada Nabi SAW, itu adalah di antara berita-berita penting tentang gaib yang kami wahyukan kepada Muhammad Muhammad. Ini setelah Allah SWT ceritakan kepada Nabi SAW kisah-kisah para nabi-nabi dalam surah Hud ya. Tidak pernah kamu mengetahuinya dan tidak pula kaummu sebelumnya. Maka oleh karena itu, kalau datang cobaan, bersabarlah. Sesungguhnya kesudahan yang baik pasti bagi orang-orang yang bertakwa. Tentu ayat ini bukan turun pada saat itu ya. Tapi ini adalah tambahan informasi bagaimana Nabi SAW bersabar dalam menghadapi cobaan tadi. Juga dalam surah Thaha surah nomor 20 ayat 132 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa'mur ahlaka bis-shalati was-sabir 'alaiha la nas'aluka rizqan hal narzukuk wal akibatu lit-taqwa. Jadi closing ayat yang jadi saksi bahasan. Dan perintahkan kepada keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak pernah meminta rezeki kepadamu hai Muhammad, kamilah yang memberikan rezeki kepadamu, dan ketahuilah akibat yang baik pasti bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya kalau kita pun datang cobaan, sabar, kita akan lalui dan pasti kemenangan Allah akan menjadikan terakhirnya untuk orang-orang yang beriman. Kita kembali kepada kisah kita. Suatu hari seorang wanita Ansar yang bernama Ummu Muslih radhiyallahu anha sedang keluar rumah mau menuju ke maaf saya bahasakan ini WC umum. Jadi di Madinah dulu karena tidak ada WC di rumah, gitu kan? Mereka di sisi padang pasir Madinah, tempat tertentu ada seperti dianggap WC umum untuk wanita, WC umum untuk pria, gitu kan? Aisyah radhiyallahu anha waktu itu kebetulan punya hajat. Orang kalau mau buang air besar, buang air kecil, mau mandi, pergi ke sana. Aisyah pun keluar membawa wadah airnya. Kebetulan Ummu Muslih keluar dari rumahnya juga. Karena perempuan sudah tahu WC umumnya di sana, maka mereka ke sana sama-sama. Jadi kan. Maka pada saat itu Ummu Muslih ini tahu betul bahwasanya salah satu penyebar gosip terbesar di Madinah anaknya dia bernama Muslih. Jadi waktu Abdullah bin Ubay bin Salul ini nyebarin berita, ada di antara orang-orang beriman yang kena fitnah. Fitnahnya apa? Dia yakin kalau Aisyah sudah berzina betul sama Safwan. Bahkan dia ngobrol ke sana sini. Itu adalah Muslih. Muslih ini sahabat Nabi sebenarnya, baik orangnya. Termasuk hadir di perang Badar. Tapi dia kemakan gosipnya Abdullah bin Ubay ini. Makanya hati-hati teman-teman sekalian. Jangan, kalau perlu jangan pernah dengarin gosip. Tak usah dengar. Kata Nabi SAW, jangan ada yang ceritain keburukan sahabat-sahabatku karena aku ingin bertemu mereka sementara dadaku lapang. Tutup semua telinga kita. Apalagi di media-media sekarang gosip sana-sini. Gak ada gunanya buat kita sama sekali. Bahaya. Termasuk Muslih kemakan itu. Ummu Muslih tahu betul anaknya. Pas dia keluar dari rumahnya menuju ke WC umum, Aisyah pas keluar dari rumahnya. Ketemulah ini Ummu Muslih. Ummu Muslih ini gemetaran, tahu. Dan dia tidak tahu kalau Aisyah tidak tahu. Karena Aisyah belum tahu. Gitu. Maka jalanlah. Sama-sama jalan. Pada saat lagi jalan, ternyata Ummu Muslih ini karena kikuknya, maka dia keinjak bajunya dan sempat hampir jatuh. Tidak sengaja mulutnya bilang, celakalah Muslih. Dia pikir Aisyah tahu gitu kan. Dia maksudnya, saya enggak setuju loh anak saya ini sebenarnya. Jangan sampai kau marah ya Aisyah. Tapi dia belum bisa ungkapin. Dia cuma mengatakan, celakalah Muslih. Tiba-tiba dia kaget. Waktu Aisyah bilang, jangan engkau ucapkan kalimat seperti itu pada anakmu sendiri. Gitu. Apakah engkau menghina anakmu? Sementara dia adalah sahabat Rasulullah dan salah satu dari ahli Badr. Jadi Aisyah malah membela si Muslih. Maka Ummu Muslih jadi kaget. Kok bisa ini? Malah bukannya marah tapi malah membela gitu. Maka Ummu Muslih heran dan mengatakan, wahai Aisyah, wahai Ummul Mukminin, tidakkah anda mengetahui bahwasannya Muslih itu telah memfitnah anda? Kata Aisyah, fitnah apa itu? Saya tidak tahu. Maka mulailah Ummu Muslih menceritakan semua. Dari awal kisah itu di pasukan. Ceritanya begini, begini, begini. Waktu anda datang, Abdullah bin Abi Salul menyebarkan berita. Kata Aisyah, teman-teman sekalian pada saat itu, saya tiba-tiba kehilangan hajat buang air. Jadi selama 20 hari ini enggak ngerti ternyata terjadi gosip ini. Bayangin kita kalau jalan di balik papan ini teman-teman sekalian, ini gosip satu kota sudah tersebar tapi kita enggak tahu. Ke jalan belanja sana, belanja sini, orang semua liatin kita nih. Kan itu jadi masalah ya. Aisyah itu tidak tahu, interaksi biasa saja sama orang. Sampai dia sempat membela si Muslih ini kan. Waktu dia tahu, dia bilang, hajat saya buang, ini buang hajat sudah hilang tiba-tiba. Gitu kan. Dalam sebuah asar dikatakan, riwayat yang lain, telah datang, itu satu riwayat ya, Aisyah ketemu dengan Ummu Muslih. Radhiyallahu anhu ajma'in. Riwayat lain, telah datang seorang wanita Ansar ke rumah Abu Bakar, dan waktu itu melihat Aisyah sangat ceria, sambut dia, ngobrol, hidangin makan, segala macam. Wanita ini heran. Lalu bertanya kepada Aisyah, wahai anaknya As-Siddiq, Wahai anaknya Abu Bakar, gitu kan? Dipanggil As-Siddiq. Apakah engkau tidak tahu berita? Kata Aisyah, berita apa? Kata wanita itu, orang-orang seluruh Madinah sedang membicarakan perjalanan menuju Madinah berdua bersama Safwan. Aisyah sudah faham. Kata Aisyah, apakah mereka menuduhku? Kata wanita tersebut, iya, sebagian mereka. Bahkan satu Madinah ini semuanya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, sungguh tiba-tiba aku merasa seluruh tulang-tulangku lemas. Hatiku seakan-akan mau copot. Dan aku sampai tidak jadi menyelesaikan hajatku di padang pasir. Serta segera pulang ke rumah ayahku. Dan aku sekarang menyadari kenapa terjadi perubahan sikap dari Nabi SAW kepadaku. Demi Allah, waktu itu aku tidak bisa makan, tidak bisa minum. Istirahat pun aku tidak bisa. Yang aku kerjakan, kata Aisyah, hanya naik di atas ranjangku dan menangis. Abu Bakar sama istrinya radhiyallahu anhu jemain tahu kalau anaknya tidak tahu selama ini berita, maka mereka pun bermuamalah biasa. Dan ini juga sikap orang tua yang bijak, teman-teman sekalian. Jangan anak kita lagi ada masalah di sekolah, kita malah tambah-tambahin. Ya. Tambah kita nakal-nakalin, tambah bodoh-bodohin segala macam ini, merusak dia. Abu Bakar bermuamalah biasa sama anaknya, tidak mau ceritain juga. Maka yang terjadi pada saat itu, Abu Bakar sama istrinya sudah tahu, ternyata fitnah sudah sampai kepada Aisyah radhiyallahu anha. Waktu itu teman-teman sekalian, berjalan waktu beberapa hari, Nabi SAW juga tidak mendatangi rumah Aisyah, rumah Abu Bakar maksudnya. Tepatnya di hari ke-30. Ya. Jadi setelah Aisyah mengetahui berita, Aisyah menangis terus. Abu Bakar pun subhanallah pergi sholat ketemu sama Nabi, enggak bilang, ya Rasulullah Aisyah sudah tahu. Enggak. Tidak dicampuri sama sekali. Dan ini ciri mertua yang bagus ini. Ada mertua yang luar biasa. Masuk, kenapa kursimu warna ini? Kenapa gelasnya itu? Kenapa seperti ini? Bukan urusanmu itu. Sudah selesai. Anak sudah menikah, jangan dicampur. Kalau ditanya, baru jawab. Mau memberi sesuatu, beli saja. Berikan hadiah. Enggak usah campurin rumah tangga anak. Banyak anak-anak cerai gara-gara campur tangan orang tuanya. Sudah menikah, sudah selesai. Ribut antara anak mantu sama mertua, pastilah ribut. Karena mertuanya mau ngurus semuanya. Mertuanya mau pasang bunga warna merah, anak mantunya mau bunga warna biru. Enggak bakal ketemu ini. Jangan dicampurin. Abu Bakar enggak bicara sama sekali masalah anak mantunya ini. Nabi SAW, imam masjid, ketemu. Ngobrol biasa, sudah selesai. Selama Nabi enggak bicara, beliau enggak bicara juga. Adab yang luar biasa. Yang jelas teman-teman sekalian, Nabi SAW pada hari ke-30, Abu Bakar pada saat itu hadir di situ. Hadir semua orang-orang. Nabi SAW naik di atas mimbar. Karena tunggu wahyu 30 hari enggak turun nih. Satu bulan. Maaf, 29 hari tepatnya. Tidak turun wahyu. Maka Nabi SAW ikhtiar. Beliau naik di atas mimbar. Dan para sahabat sudah tahu kalau Nabi naik di atas mimbar berarti ada informasi penting. Nabi SAW lalu berkata, aku heran setelah tahmid dan salawat untuk diri beliau SAW. Beliau mengatakan, aku heran. Mengapa ya ada orang yang menyakitiku pada istriku. Beliau tidak sebut Aisyah. Pada istriku. Yang demi Allah, aku hanya tahu kebaikan darinya. Makna kalimat ini santun sekali. Artinya, enggak pernah saya temukan dia interaksi sama lawan jenis. Dia enggak pernah maksiat kepada Allah. Enggak pernah. Saya tidak temukan kecuali kebaikan. Demikian pula pada seorang sahabatku, maksudnya Safwan bin Mu'attir radhiyallahu anhu, Safwan yang terkenal mulia sekali akhlaknya, gitu kan? Dia yang kena fitnah di sini. Yang juga kata Nabi SAW, Nabi berikan tazkiyah, rekomendasi Nabi tentang sahabat mulia ini, yang juga aku tidak tahu kecuali kebaikan darinya dan tidak pernah demi Allah masuk ke dalam rumahku atau salah satu rumahku kecuali bersamaku. Enggak pernah ini. Ini semuanya baik orang ini, gitu kan? Rupanya pada saat itu kalimat ini teman-teman sekalian, kalimat mengatakan mengapa atau siapa ya yang mau menolongku, makna lainnya ya, di masalah yang sedang aku hadapi tentang fitnah atau berita tentang keluargaku dan sahabatku. Kalimat ini 2 bulan sebelumnya pernah Nabi sebutkan begini. Kata Nabi SAW, siapa yang bisa menyelamatkanku dari, ya, ada disebutkan Ka'b bin Ashraf, orang Yahudi. Kalimat ini teman-teman sekalian adalah seperti begini Nabi bilang, siapa yang mau menolongku walaupun harus membunuh orang itu. Seperti itulah maknanya, gitu kan? Tapi Nabi pakai kalimat santun. Maka sahabat faham nih. Mereka ingat berita Ka'b bin Ashraf 2 bulan yang lalu nih, gitu kan? Maka berdiri Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu. Masih ingat Usaid tadi ya, dia salah satu pimpinan suku Aus. Ya. Kalau Abdullah bin Ubay bin Salul dari suku Khazraj, dua suku Yahudi, Muslim Madinah. Maka Usaid berkata radhiyallahu anhu, berdiri, "Wahai utusan Allah, kami tahu siapa yang Anda maksudkan." Satu Madinah tahu ini penyebar gosip Abdullah bin Ubay bin Salul. Sumbernya dari situ. Tapi mereka tidak mau mengambil langkah apapun sebelum Rasulullah SAW perintahkan. Dan ini penting teman-teman. Tidak boleh menghakimi sendiri. Tunggu ya para pemimpin kita yang mengambil keputusan. Bukan kita. Kalau keputusan sudah diambil, mereka bertanggung jawab di hadapan Allah. Kita tinggal menjalankan keputusan tersebut selama bukan pelanggaran dalam agama. Wahai utusan Allah, kami tahu siapa yang Anda maksudkan. Bila yang Anda maksudkan itu ada di suku kami, maka serahkan urusannya pada kami, karena kami pasti akan memenggal lehernya. Bila itu dari saudara kami Khazraj, suku Khazraj, maka titahkan saja. Apa titah Anda? Maka kami pasti akan membunuh orang seperti itu. Sama. Ternyata teman-teman sekalian, karena ada kalimat dari Usaid, kau dari suku kami Aus, kau dari suku Khazraj, suku sebelah, gitu kan? Karena menyebutkan nama suku, maka berdiri Sa'ad ibn Ubadah. Sa'ad ibn Ubadah ini pimpinan Khazraj, kepala suku Khazraj, dan beliau yang memegang bendera Ansar waktu perang Bani Mustalik. Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu berdiri, lalu dia mengatakan, demi Allah, dia tunjuk kepada Usaid di masjid nih lagi duduk, ya. Mengatakan, engkau mengatakan itu karena engkau mengetahui kalau pemilik fitnah itu dari suku kami. Kau dari sukumu pasti engkau tidak mengatakan. Ternyata mulai memanas di kalangan sahabat nih, gitu kan? Usaid mengatakan, demi Allah, engkau juga termasuk munafik kalau engkau membelahnya. Maka melihat keadaan ternyata makin memburuk nih. Berdiri lagi satu dari suku Aus mencaci maki Khazraj, ini mulai ribut. Nabi SAW lihat tidak ada solusi nih. Maka beliau menutup mengatakan, sudah selesai, saya tidak butuh jawaban lagi. Maka saya pun menutup. Lalu beliau baca kafaratul majlis, turun dari mimbar beliau sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin teman-teman sekalian, Nabi SAW bermusyawarah dengan beberapa sahabat yang dianggap bijak. Dan ini satu hal yang penting, Nabi saja penerima wahyu musyawarah. Musyawarah penting. Dan kita tahu ada dalam Al-Qur'an surah khusus namanya surah Asy-Syura. Disuruh bermusyawarah teman-teman. Musyawarah itu bagus sekali. Dengan orang-orang yang bijak tentunya, jangan sembarangan orang. Ya. Seperti saya bilang tadi, masalah rumah tangga musyawarah dengan ahlinya. Bukan sembarangan orang. Ada tukang sabun depan rumah diajak bicara masalah rumah tangganya. Tukang sayur lewat bicara masalah rumah tangga. Ya beli ikan di pasar semua tahu masalahnya dia. Ini enggak bisa. Ya. Maka Nabi SAW mengajak beberapa orang yang dianggap bijak. Terutama orang yang dianggap bisa percaya, bisa dipercaya. Yang pertama adalah Zaid ibn Haritha radhiyallahu anhu. Ya. Zaid ibn Haritha ini terkenal dulu di awal-awal Islam dengan anak angkatnya Nabi SAW. Bahkan sempat bernama Zaid ibn Muhammad. Lalu diubah menjadi Zaid ibn Haritha kembali. Kemudian ada Ali bin Abi Thalib yang merupakan anak mantu beliau sekaligus pupunya. Dua orang ini diajak oleh Nabi SAW untuk berdiskusi. Kata Nabi SAW, wahai Rasulullah, kata Nabi SAW kepada keduanya, bagaimana pendapat kalian dengan informasi ini? Kata Zaid, wahai Rasulullah, kami benar-benar tidak mengetahui keburukan dari istri Anda, Aisyah. Beliau sangat suci. Artinya tidak pernah kami lihat berdua sama laki-laki, ketemu, ngobrol, enggak pernah. Ini terkenal sekali mulia wanita Anda, istri Anda ini. Maka tidak mungkin fitnah itu pada beliau. Waktu Ali ditanya pendapatnya, Ali mengatakan, wahai utusan Allah, Anda tidak memiliki kewajiban mempertahankan dengan istri Anda bila ia benar melakukannya. Tetapi tanyakan saja kepada pembantu Aisyah. Ada pembantunya Aisyah. Yang selalu bersama dengan Aisyah di rumah. Dan Nabi SAW, semua istri beliau disiapkan pembantu yang selalu mendampingi memenuhi kebutuhannya. Ini boleh dalam Islam. Bahkan Nabi SAW sendiri memiliki beberapa orang pembantu ya. Ada yang menyiapkan pelana kuda beliau SAW, ada yang menyiapkan sendalnya, ada yang memberikan hajat-hajatnya di pasar dan seterusnya. Ya. Sebagaimana kita tahu tentunya ada kira-kira yang menyiapkan pelana Nabi SAW. Ada Abdullah bin Mas'ud yang menyiapkan sandal dan siwak Nabi SAW. Ada Anas bin Malik yang membelanjakan hajat-hajat Nabi di pasar dan seterusnya. Yang jelas kata Ali, tanyakan kepada pembantunya, mungkin dia pasti tahu. Biasanya pembantu sering mendampingi, tahu majikannya buat apa. Maka Nabi SAW lalu mendatangkan Barirah, pembantu Aisyah radhiyallahu anha majma'in. Maka saat itu Barirah ditanya, bagaimana pendapatmu tentang berita ini? Dan bagaimana pendapatmu tentang Aisyah? Jujur, sampaikan apa adanya. Kata Barirah, demi Allah, aku tidak mengetahui kecuali kebaikan. Dan Aisyah tidak pernah melakukan kemaksiatan dan kesalahan. Enggak ada. Waktu itu, karena ini lagi sementara mengumpulkan informasi, Ali lalu membentak Barirah. Jujurlah kepada Rasulullah SAW. Kata Barirah, demi Allah seperti yang aku katakan. Satu-satunya kesalahan Aisyah yang aku ketahui, jadi Barirah ini sudah berumur ya, pembantunya Aisyah lebih tua, jauh lebih tua. Kata Barirah, satu-satunya kesalahan Aisyah yang pernah aku temukan, cuma itu salahnya, enggak ada yang lain. Suatu hari, aku titipkan padanya adonan rotiku. Aku titipkan, ini Aisyah tolong dijaga, nanti aku akan balik, ada hajat, aku akan balik buat roti. Dan aku memintanya untuk menjaga sejenak, lalu ia lalai. Lalu kemudian adonan tersebut dimakan oleh kambing. Hanya itu. Yang lain saya tidak pernah tahu ada kesalahannya. Akhirnya Nabi SAW pada saat itu membubarkan mereka, mengatakan baiklah. Saya coba menyelesaikan ini ikhtiar terakhir sebagai manusia. Langsung bertanya kepada Aisyah. Ini wahyu terputus ya. Ini ke hari 29 itu. Maka Nabi SAW pun mengunjungi rumah mertuanya Abu Bakar. Pada saat masuk teman-teman sekalian, Aisyah berkata, kami melihat Nabi SAW masuk. Dan aku pun dalam kondisi tubuhku lemas, berhari-hari enggak makan, sedih, menangis, ya kenapa ini bisa terjadi gitu kan. Tetapi Nabi SAW setelah salaman dengan mertuanya, Abu Bakar dengan istrinya, kemudian Nabi SAW duduk di sebelah Aisyah, lalu mengucapkan kalimat yang santun sekali. Dan ini akhlak yang baik teman-teman. Kalau ada informasi salah tentang istri kita, jangan buru-buru marah-marahin, usir, pastikan dulu. Apa kata Nabi SAW? Perhatikan, Nabi, gosip sudah di mana-mana. Wahai Aisyah, bertakwalah pada Allah. Dan ketahui bahwa Allah itu maha pengampun. Bila seandainya engkau benar telah melakukan seperti yang disebarkan oleh orang-orang, maka bertaubatlah pada Allah. Karena sungguhnya ia menerima taubat hamba-hambanya serta maha pengasih. Coba bagaimana penuh kasih sayangnya seorang suami begini. Kalau kau betul sudah selingkuh, berbuat yang salah, maka Allah maha pengampun, taubat perbaiki. Bila tidak, kalau kau tidak lakukan, maka yakinlah, pasti Allah akan menurunkan wahyu dari langit yang akan membebaskanmu dari fitnah ini. Kata Aisyah, pada saat saya mendengarkan pernyataan Nabi SAW tentang kata-kata tadi, kalau kau melakukan bertaubatlah, tiba-tiba tubuhku yang lemas menjadi kuat. Lalu aku pun duduk dengan tegak. Lalu aku mengatakan, ya Rasulullah, Anda pun sudah termakan, terpengaruh dengan gosip itu. Jadi yang ditangkap oleh Aisyah adalah kalimat tadi. Seakan-akan Nabi bilang, kalau kau berbuat bertaubatlah. Seakan-akan Nabi pun sudah masuk ke dalam masalah. Padahal sebenarnya tidak. Nabi sangat bijak dalam menyampaikan tadi kan. Memang betul apa yang disampaikan. Kalau saya tidak tahu loh nih ghaib. Kalau kau lakukan taubat. Kalau tidak pasti Allah akan turunkan ayat. Maka Nabi SAW diam saja. Lalu kemudian Aisyah mengarahkan pandangan matanya ke ayahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu majma'in. Ayahku, ucapkan sesuatu. Jawab Rasulullah SAW. Kalian kan tahu siapa saya. Apa jawaban Abu Bakar ayahnya? Berarti kan kalau kita di posisi Aisyah ini. Satu Madinah sudah gosipin, tersebar sana sini. Suaminya beliau juga, Nabi belum terima wahyu. Bahkan memberikan pilihan. Kalau kau berbuat salah, tobatlah. Kalau enggak, yakin Allah turunkan. Menghadap ke ayahnya, kata ayahnya apa? Wahai anakku, aku tidak tahu harus menjawab apa Rasulullah. Aku juga tidak tahu, kalau Rasulullah tidak tahu, aku lebih tidak tahu. Sudah tertutup lagi pintu, suaminya, ayahnya tertutup. Tinggal satu, ibunya, ada ibunya di sebelah. Wahai ibuku, jawab Rasulullah SAW. Sampaikan sesuatu. Maka kata ibunya sama, seperti dengan Abu Bakar. Wahai anakku, aku tidak tahu harus mengucapkan apa. Tak tahu harus jawab apa Rasulullah. Aku tidak tahu kalau lakukan atau tidak, ini tidak ngerti. Maka lebih baik diam. Diam itu emas, gitu kan. Apalagi kalau fitnah sedang terjadi teman-teman, hati-hati ya. Kalau kita dengarin fitnah tersebar tentang seseorang, makin kunci mulut kita. Sampai kata Nabi SAW, kalau fitnah tersebar, tutuplah pintu-pintu rumah kalian. Patahkan pedang-pedang kalian. Ya, dan sujudlah kepada kepada Allah di rumah kalian. Jadi bahaya sekali kalau fitnah, jangan ikut-ikutan. Karena kalau kita salah bahaya nih, penyebar fitnah dicambuk 80 dera dalam Islam. Nanti kita lihat beritanya masalah itu. Maka Aisyah mengatakan pada saat itu, demi Allah aku langsung memikir, menganggap diriku sedang sendirian. Dan aku kalau mengakui berarti aku dusta. Ya. Karena aku tidak lakukan. Dan Allah tahu aku tidak melakukannya. Dan bila aku membela diri, maka pastilah ya, mereka tidak akan percaya. Kata Aisyah, wahai Rasulullah, wahai ayah dan ibuku, kalau aku mengatakan iya aku melakukannya, maka aku telah dusta. Karena aku tidak melakukannya. Dan Allah tahu aku tidak melakukannya. Tapi kalau aku membela diri, aku mengatakan tidak, aku tidak lakukan, maka pasti kalian tidak akan mempercayaiku. Dan aku tidak akan mengucapkan kecuali seperti yang diucapkan oleh hamba Allah yang saleh. Di sini ulama hadis bilang, Aisyah berusaha mengingat namanya Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub ayahnya siapa? Nabi Yusuf. Ya. Waktu Nabi Yusuf hilang, maksudnya dibuang oleh saudara-saudaranya ke sumur, lalu kemudian diambil oleh kafilah, hilang. Kemudian enggak ada. Maka Nabi Ya'qub AS mengatakan dalam Al-Quran, diceritakan dalam surah Yusuf, innama ashku bathi wa huzni inallah. Aku keluhkan kesedihanku dan masalahku kepada Allah. Aisyah cuma mengingat nama Nabi Ya'qub, enggak bisa kena sedihnya. Saya hanya bisa mengucapkan seperti yang diucapkan oleh hamba saleh. Gitu. Dia cuma ingat, enggak bisa. Yang mengatakan, gitu kan, bahwasanya sesungguhnya sabar itu indah, sabrun jamil, gitu kan. Dan Allah sebaik-baik tempat untuk minta tolong dari tuduhan kalian. Demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak akan bertaubat dari tuduhan ini karena aku sama sekali tidak melakukannya. Lalu Aisyah pun berkata, aku benar-benar pada saat itu tidak berpikir kalau ayat Al-Quran akan turun untukku dan membebaskanku, tapi saat itu aku berharap Rasulullah SAW hanya bermimpi saja diperlihatkan oleh Allah kalau aku tidak melakukannya. Tidak sangka kalau ayat akan turun, dan nanti kita akan bacakan ayatnya. Pada saat itu, kata Aisyah, tiba-tiba Nabi SAW menuju ke sudut rumah kami. Dan biasanya kalau beliau melakukan ini, beliau duduk berarti wahyu sedang turun. Abu Bakar pun kemudian mengambil selimut lalu menyelimuti Nabi SAW karena sudah tahu ini berarti wahyu sedang turun. Kata Abu Bakar waktu itu, aku tidak pernah sama sekali ya merasa cobaan paling berat dalam hidupku dibandingkan pada saat itu. Aku ini khawatir ayat turun membenarkan Aisyah zina. Karena Al-Quran tidak pernah dusta. Gitu. Ini wahyu kalau datang luar biasa nih, hancur semua, habis nama keluarga nih. Kata Aisyah, sementara aku sama sekali tidak khawatir karena aku yakin aku tidak melakukannya. Gitu kan. Maka Nabi SAW pun akhirnya berdiri pada saat itu lalu mengatakan, terimalah berita gembira wahai Aisyah, sesungguhnya Allah telah menurunkan pembebasanmu dari langit yang ketujuh sana. Jadi di sini luar biasa teman-teman sekalian, bagaimana orang beriman kalau sabar, walaupun cobaan sudah dimulai, dia bersabar dalam prosesinya, sampai garis finishnya, antum pasti akan dimenangkan oleh Allah. Dan kalau dimenangkan itu akan menjadi pelajaran bagi manusia semuanya. Aisyah radhiyallahu anha terjadi, teman-teman, tahun 6 Hijriah. Sekarang tahun 1400 sekian. Ini kejadian 1432 tahun yang lalu. Gitu kan. Luar biasa, sudah lama sekali. Gitu kan. Tapi kita masih bahas sekarang. Dan kita seperti hadir dalam kejadian itu. Gitu kan. Dan ini akan terus disampaikan oleh orang-orang beriman, para da'i-da'i. Pembebasan Ummul Mu'minin Aisyah radhiyallahu anha Siddiqah binti Siddiq. Ya, dari langit sana karena Allah kekalkan dalam Al-Quran. Maka Nabi SAW mengatakan, terimalah berita gembira hai Aisyah, karena Allah telah turunkan pembebasanmu dari langit. Ya, dari tuduhan fitnah tersebut. Abu Bakar langsung gembira lalu mengatakan, wahai Aisyah, berdirilah, terima kasihlah pada Rasulullah SAW. Kata Aisyah apa? Aku tidak mau terima kasih pada Rasulullah. Aku akan berterima kasih kepada Allah yang telah menyelamatkanku. Gitu kan? Maka pada saat itu pun Nabi SAW ke masjid mengumpulkan para sahabat, lalu berkhutbah dan menyampaikan turun surah An-Nur. Surah nomor 24, ayat 4 sampai ayat 26. Panjang ayatnya. Saya mulai dengan ayat 4. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surah An-Nur, surah nomor 24, ayat 4 sampai ayat 26. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik berbuat zina. Ini kata para ulama tafsir, pengikraran dari Allah langsung Aisyah wanita baik. Dan menjadi hukum bagi semua wanita mukmin yang baik kalau dituduh zina. Dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi. Setiap orang bilang si fulan berzina, harus datang 4 orang saksi. Dan ulama memberikan syarat juga, 4 orang ini harus melihat lokasi yang sama, waktu yang sama, pakaian yang sama, gitu kan? Kemudian orang yang sama. Jadi misalnya 4 orang ini menyaksikan orang lagi berzina di sebuah tempat misalnya, sama-sama posisinya di tempat itu, orangnya sama, waktunya sama, maka diterima kesaksian. Tapi 4 orang, gitu kan? Kalau yang satu lihat pagi, yang satu lihat malam, atau yang satu lihat minggu lalu, nggak bisa. Apa kata Allah? Kalau saksinya kurang dari 4 orang, maka derahlah mereka. Yang menuduh itu, cambuk mereka 80 kali derah. Dan jangan kamu terima kesaksian mereka selama-lamanya. Kalau sudah pernah berbohong, jangan terima lagi kesaksiannya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Di Madinah, teman-teman sekalian, tadi sempat saya bilang ada 3 orang dari sahabat Nabi yang terang-terangan mengucapkan Aisyah berzina dengan Safwan, kalimat itu. Abdullah bin Ubay, pintar dia. Di awal dia enggak sebutin nama, kan? Tadi saya sudah jelaskan. Kalau dia cuma memberikan isyarat, belum langsung kena hukum. Tapi kalau terang-terangan, maka harus kena hukum. Ada 3 sahabat, 1 perempuan dan 2 laki-laki. Kalau yang laki-lakinya adalah Muslih bin Abi Muslih. Ya, ini tadi yang ibunya bertemu dengan Aisyah dan akhirnya menceritakan kepada Aisyah. Kemudian yang kedua, laki-laki Hassan bin Thabit. Ini penyairnya Nabi. Orang tua ini. Sahabat tua gitu. Tapi subhanallah kemakan juga gosip ini. Yang ketiga wanita adalah Hamna binti Jahash. Hamna binti Jahash tahu siapa ini, teman-teman? Iparnya Nabi. Adiknya dia Zainab binti Jahash, istrinya Nabi. Ini juga sebarin berita. Jadi ayat turun menderah 80 kepada 3 orang ini. Karena secara terang-terangan, betul gosip ke sana sini, tapi sumbernya dari orang-orang ini. Enggak mungkin 1 kota semuanya dicambuk, kan gitu. Sumbernya dari mana? Abdullah bin Ubay selamat karena dia tidak sebutkan nama. Ayat kelimanya, illa alladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki dirinya, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Perlu kita garis bawahi juga satu hal yang pernah saya sebutkan di pertemuan-pertemuan kita sebelumnya. Dalam Islam, teman-teman, kalau seseorang kepergok melakukan 1 perbuatan, maka hukum berlaku padanya walaupun dia bertaubat. Contoh, ada orang lagi mencuri di 1 toko, ketangkap, kepergok lagi mencuri, kepergok di hotel lagi zina, kepergok, ketangkap oleh pihak pemerintah setempat, dan kalau di situ lagi diterapkan hukum Islam, maka berlaku padanya kisos, dipotong tangannya, dirajam kalau dia sudah nikah, dicambuk kalau dia belum menikah, kalau zina ya. Kalau kepergok, walaupun dia taubat, misalnya dalam proses di penjara, dia taubat nasuha, tetap dipotong tangannya, karena kepergok. Kalau enggak kepergok, maka beda. Dalam Islam saya sudah pernah jelaskan, teman-teman, tidak ada pengakuan dosa. Kita bukan seperti orang-orang Katolik, ya, datang ke pasturnya lalu mengaku dosa, dipercikin air sudah bersih. Ya. Kita enggak seperti itu. Islam tidak ada kita datang pada ustaz atau kiai, saya pernah buat begini, buat begini, buat begini, enggak usah ceritain. Tanya gini, bagaimana cara taubat? Itu saja pertanyaan, enggak usah buka aib kita. Enggak usah cerita panjang lebar, saya pernah berzina di hotel ini tahun sekian, saya pernah ketemu sama si fulan. Bukan ceritanya. Kalau hubungan sama Allah, taubat nasuha, langsung saja dengan 3 syaratnya, tinggalkan dosa itu, menyesali dan janji sama Allah tidak mengulanginya. Kalau berhubungan dengan manusia, selain taubat ini, tambah yang 4, kembalikan haknya dia. Kalau kita pernah gosip, kita pernah fitnah, perbaikin namanya, kita pernah mencuri, kembalikan haknya. Seperti itulah. Yang jelas teman-teman sekalian, ayat yang kelima mengatakan kecuali orang-orang yang bertobat sesudah itu adalah hukum umum, ya, dan tiga orang ini tetap dicambuk tadinya, ya, dan Allah terima taubatnya. Karena mereka rupanya tiga orang ini merasa bersalah, tapi karena kepergok, maka mereka tiga-tiga yang dicambuk, taubatnya tetap diterima oleh Allah. Ayat yang keenam, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ. Lalu Allah menjelaskan sekaligus hukum-hukum yang lain, yaitu, dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina. Misal, ada seorang laki-laki, na'udzubillah, jangan sampai terjadi di antara kita, dia lagi pulang, ditemukan istrinya selingkuh sama laki-laki lain. Ditemukan di kamar tidurnya, ditemukan di kamar mandinya, dan seterusnya. Dia tidak punya saksi. Tapi ini istrinya. Beda ya, kalau tadi orang umum kita tuduh, harus ada 4 saksi. Bagaimana kalau suami istri? Allah jelaskan hukumnya sendiri. Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi selain diri mereka sendiri. Kalau orang lain kita enggak boleh, kalau kita sendiri enggak boleh. Walaupun kita tahu dia berzina, kita enggak boleh memberikan kesaksian kalau bukan 4 orang. Gitu kan? Kecuali kalau memang dasarnya kita hanya mau menasihatin. Kalau untuk kena cambuk dia atau rajam, enggak bisa kecuali 4 orang. Kalau istri tidak. Lalu kata Allah, maka persaksian orang itu, si suami, ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah. Jadi di depan hakim dia datang mengatakan, bersumpah, sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar. Demi Allah, saya benar. Saya lihat istri saya selingkuh. Demi Allah, begitu sampai 4 kali. Dia bilang begitu depan hakim. Dia sumpah kalau dia benar. Ayat ketujuhnya, wal khamisatu al-la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin. Dan yang kelima, na'udzubillah, dia mengatakan, laknat Allah atasnya dia. Maksudnya si penuduh tadi, si suami ini, jika dia termasuk orang-orang dusta. Demi Allah, ya, laknat Allah akan datang kepada si penuduh ini, kalau saya bohong, atau dia bohong, dia bilang begitu. Kemudian, ayat ke-8-nya, وَيَدْرَعُوا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ. Istrinya itu, agar dihindarkan dari hukuman rajam oleh sumpahnya, si suami tadi, dia harus bersumpah 4 kali atas nama Allah, sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang dusta. Istrinya bilang, demi Allah dia bohong, demi Allah dia bohong, sampai 4 kali. Jadi istrinya balas lagi dengan sumpah atas nama Allah 4 kali. Ayat 9, wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas sadiqin. Dan sumpah yang kelima adalah si istri sumpah bahwa murka Allah akan datang atasnya jika suaminya benar. Lalu ayat ke-10-nya, walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu wa annallaha tawwabun hakim. Dan andai kata tidak ada karunia Allah dan rahmatnya atas diri kalian, dan andai kata Allah bukan penerima taubat lagi maha bijaksana, niscaya kalian akan mengalami kesulitan-kesulitan. Baik, khusus untuk ayat tadi tentang masalah sumpah suami istri, sebagian ulama tafsir mendatangkan juga ada sebab turunnya, sebab nuzul. Ternyata ada seorang sahabat laki-laki menuduh istrinya selingkuh. Lalu kemudian Nabi SAW memanggil istrinya. Lalu ditanya oleh Nabi SAW si suami, apa kau punya saksi? Dia bilang, tidak ada ya Rasulullah. Saya sendirian, pulang ke rumah saya temukan dia sama laki-laki. Ditanya istrinya, apa kau lakukan? Kata istrinya, tidak. Kata Nabi SAW, baik, pasti ada salah seorang dari kalian yang bohong. Enggak mungkin dua-duanya benar. Ini bilang selingkuh, ini bilang enggak. Saya akan perlakukan hukum Allah. Yang menuduh sumpah 4 kali kalau dia benar, yang kelima dia akan kena murkahnya Allah. Yang tertuduh dia sumpah 4 kali kalau yang tuduh dia tidak benar, dan yang kelima dia akan kena laknat Allah. Mau? Mau dua-duanya. Dua-duanya bersikukuh. Lalu Nabi SAW ingatkan, ingatlah, sebelum ini terjadi, sebelum murka laknat Allah kena salah satu dari kalian, mengakulah. Sudah terlanjur ini sekarang, tuduhan sudah ada. Nabi SAW jadi hakim, mengaku. Sungguh kehinaan dan siksaan di dunia lebih ringan daripada akhirat. Sekarang mengaku terus malu nih. Dia tobat itu lebih baik daripada di akhirat nanti dia disiksa. Berat. Karena ini berhubungan dengan hak manusia. Hak suami kan tidak boleh diselingkuhi seperti itulah ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW. Dan hak kalian terhadap istri kalian tidak boleh mereka menaikkan laki-laki lain di tempat tidur kalian. Maksudnya ini bahasa santunnya tidak boleh disentuh oleh laki-laki lain. Tentu laki-laki juga sama, tidak boleh selingkuh, tapi ini hak yang dimasukkan oleh Nabi SAW kepada hak suami. Baik, ternyata dua-duanya tidak mau. Maka Nabi SAW mulailah. Silakan kamu hai suami, ucapkan. Demi Allah, saya benar. Demi Allah, saya benar. 4 kali. Yang kelima, murka Allah. Gitu kan? Akan datang kepada dia kalau dia bohong. Sudah selesai, Nabi SAW pindah kepada istrinya. Kamu sekarang sumpah. 4 kali kalau dia bohong. Demi Allah dia bohong. Demi Allah dia bohong. 4 kali. Yang kelima, laknat Allah akan datang kepada dia kalau dia bohong atau suaminya benar. Setelah itu, Nabi SAW memisahkan mereka berdua. Dan ini termasuk salah satu dalam bab fikih kita, namanya tolak bayyin. Cerai abadi ini. Kalau sudah begini, gak bisa lagi rujuk. Walaupun sebelumnya belum pernah cerai. Kan dalam Islam ada cerai 2 kali kan? At-talaqu marratan, kata Allah. Kata Allah, cerai 2 kali. Maksudnya kalau orang bilang, suami bilang, saya ceraikan kamu sama istrinya. Sekali saja, maka masih dinamakan tolak raj'i. Masih boleh kembali. Dalam 3 kali masa haid setelah pengucapan, kalau mereka baikan, mereka kembali, mereka berhubungan biologis, maka rujuk dengan sendirinya. Walaupun tidak ada akad nikah. Tapi kalau sudah lewat 3 kali masa haid, berarti harus akad nikah baru, wali lagi segala. Tapi masih bisa rujuk, namanya tolak raji'i. Itu kalau sekali ucapan. 2 kali ucapan masih sama. Tapi kalau 3 kali diucapkan, saya sudah ceraikan kamu misalnya. Yang 3 kali, na'udzubillah dia ucapkan, maka namanya tolak bayyin. Nah, tolak bayyin ini ada 2 macam. Ada tolak bayyin yang sifatnya masih bisa kembali, tapi ada syaratnya. Kalau dengan ucapan lisan saja, ini tolak bayyin yang pertama, maka si mantan istri harus nikah sama laki-laki lain. Pernikahan normal. Kalau terjadi perceraian, bukan direkayasa ya, terjadi perceraian betul-betul dengan istri kedua, suami keduanya, maka baru terbuka variabel untuk kembali kepada mantan suami pertama. Tidak boleh direkayasa. Kalau rekayasa masuk dalam dosa besar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Allah melaknat ya, siapapun yang mantan suami yang sengaja merekayasa pernikahan temannya kepada mantan istrinya. Misalnya dia bilang sama temannya, kamu nikah istri saya, begitu selesai akad nikah ceraikan lagi. Dia jadikan bahan permainan. Gitu kan? Dan Allah melaknat si teman yang membantu temannya ini. Jadi enggak boleh rekayasa. Ini bayin yang pertama. Tolak bayin yang kedua ini kalau terjadi sumpah seperti ini saling menuduh. Tapi ini masalahnya tidak bisa kembali lagi selamanya. Walaupun si perempuan sudah nikah sama laki-laki lain, sudah cerai, enggak bisa kembali lagi. Karena sudah saling menuduh tadinya. Apalagi menggunakan nama Allah. Dan ini yang masuk dalam masalah laknat dan murkahnya Allah SWT. Oleh karena itu teman-teman sekalian, dalam rumah tangga jangan mudah mengucapkan kalimat cerai. Ini kalimat cerai bungkus baik-baik, taruh di lemari kita simpan, nanti darurat. Kalau pasangan kita betul-betul berbuat kejahatan, diingatkan tidak mau baru cerai. Jangan sedikit saja terlambat buat kopi, terlambat kopi saya ceraikan kamu. Tidak mau temani saya ceraikan kamu. Ibu-ibu juga begitu, akhwat ini paling suka. Sedikit saja suami telat, ceraikan saja. Kita sudah tidak cocok. Cerai, cerah, cerai, cerai, cerai. Ini kalimat yang Allah murkahi. Tidak boleh. Itu kan? Tidak boleh. Kata Nabi SAW, abghadul halal ilallahi at-talaq. Perbuatan halal yang paling Allah benci adalah perceraian. Tidak boleh teman-teman. Dan syaitan targetnya memang itu. Makanya tidak boleh sama sekali. Ini penting. Selanjutnya teman-teman sekalian, kita baca ayat 11, kita lanjutin kan sampai ayat 26. Kita kembali sekarang ke kasus ifq, fitnahnya ya, yang disebarin zinanya Aisyah dengan Safwan radhiyallahu anhu majma'in. Tentu terselamatkan dari fitnah ini. Ayat 11, innal ladina ja'u bil ifqi usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ithm. وَالَّذِي تَوَلَّ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kalian juga. Maksudnya dari kaum muslimin. Janganlah ya, kalian mengira bahwa berita bohong itu buruk buat kalian. Tapi itu baik buat kalian. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakan. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar pula. Akhir ayat ini sebenarnya tertuju kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Artinya dia akan kena azab yang pedih di dunia dan juga di akhirat. Yang dimaksud juga dari sini kata para ulama tafsir tentang masalah Allah berfirman, jangan kalian mengira gosip ini, berita fitnah ini adalah buruk buat kalian tapi baik buat kalian. Kenapa Allah bilang baik nih? Karena banyak hal kata ulama. Pertama, Allah selamatkan Ummul Mukminin Aisyah dan rumah tangga Nabi SAW dari fitnah. Dan diabadikan dalam Al-Quran. Berarti baik. Jadi mulai saat itu sampai menjelang hari kiamat, kalau ada orang yang menuduh Aisyah berzina, bohong. Seperti sekarang orang-orang Syiah gitu kan. Mereka mastikan Aisyah berzina segala macam. Ini bohong. Ya. Bahkan ahli sunnah wal jamaah sepakat orang yang menuduh kembali Aisyah radhiyallahu anha setelah Allah SWT turunkan pembebasannya, kafir dalam Islam. Keluar dari Islam. Ini pendapat ulama. Karena dia membantah ayat Al-Quran yang telah membenarkan Aisyah tidak berzina. Sudah meninggal Aisyah radhiyallahu anha. Tidak ada hubungannya sama sekali. Kalau ada sekarang orang yang tetap nyebarin gosip ini, maka berarti dia sudah membantah ayat Al-Quran. Kemudian juga kebaikannya adalah umat Islam jadi belajar. Ternyata ada orang-orang munafik di tengah-tengah kita. Dan bagaimana caranya menghadapi fitnah yang sedang tersebar. Nanti kita lihat teman-teman, ada beberapa sahabat yang dipuji oleh Allah. Terutama Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu dengan istrinya. Itu luar biasa. Waktu terjadi gosip ini, nanti kita dengarkan kisahnya bagaimana suami istri ini menahan diri dan lisan mereka. Dan bagaimana justru mereka mendukung orang-orang beriman termasuk Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi banyak manfaatnya. Ini dimaksud dengan firman Allah. Kalau antum lagi baca ayat ini dalam surah An-Nur, kok Allah bilang fitnah itu baik ya buat kalian? Dan jangan kalian anggap buruk. Kebaikannya justru karena itu. Allah SWT menyelamatkan nama baik keluarga Nabi SAW dan abadi sampai hari kiamat. Ya. Kemudian terutama Aisyah radhiyallahu anha, dan siapapun yang menuduh Aisyah kembali, maka dia telah kufur kepada ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua, Allah memberikan pelajaran kepada kaum muslimin sampai menjelang hari kiamat bagaimana menghadapi fitnah. Dan bagaimana fitnah bisa datang kepada seseorang di antara kita. Dan yang ketiga, Allah membongkar orang-orang munafik. Ayat 12-nya. Ingat, kalau terjadi gosip, informasi tidak benar tentang seorang dai, seorang muslim yang baik, apa yang harus kita lakukan? Allah bilang dalam surah ini ayat 12-nya. Ambil ilmu teman-teman sekalian. Kata Allah SWT, laula idh sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin. Mengapa kata Allah di waktu kalian mendengar berita bohong itu, orang-orang beriman laki-laki dan orang-orang beriman perempuan tidak bersangka baik pada diri mereka sendiri, dan mengapa mereka tidak mengatakan ini bohong yang nyata? Jadi kalau kita sudah tahu orang ini adalah orang saleh, salihah, dituduh, digosipin, kita harus mengatakan bohong. Itu perintah Allah. Masalah kita sudah tahu ini kebenaran, kita mengatakan ini bohong. Gak boleh kita ikut-ikutan. Ayat ke-13-nya. Laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada fa idh lam ya'tu bi syuhada'i fa ulaika 'indallahi humul kadzibun. Mengapa orang-orang yang sebarin gosip itu tidak mendatangkan 4 saksi atas kebohongan mereka? Hukum Allah datang 4 saksi. Kenapa mereka tidak bawa saksi? Memang ada yang lihat Aisyah sama Safwan berzina misalnya. Mana saksinya? Datangkan. Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi atas mereka itu, maka mereka di sisi Allah adalah pendusta. Ayat 14. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah lamassakum fima afadtum fihi adzabun adzim. Sekiranya tidak ada karunia dan rahmat Allah kepada kalian di dunia dan di akhirat, niscaya kalian akan ditimpa azab yang besar karena pembicaraan kalian tentang berita bohong itu. Kalau bukan karena Allah kasihan dengan kalian, rahmatnya Allah luas, maka kalian sudah dihukum semua nih. Kok bisa besar sebarin gosip seperti ini? Istrinya Nabi lagi. Gak mungkin itu. Istri kita saya kalau dituduh, kita sudah luar biasa meluap marahnya. Bagaimana dengan istri Rasulullah SAW? Pemimpin kita, sayyid kita, orang yang kita muliakan. Tidak mungkin kita melalaikan itu. Ayat 15. Idh talakkawunahu bi'alsinatikum wa taquluna bi'afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Perhatikan, Allah seperti sedang bicara kepada para sahabat, teman-teman. Dan kini berbicara pada kita sampai hari ini. Ya. Sampai hari kiamat, kata Allah, ingatlah di waktu kalian menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut. Dan kalian katakan dengan mulut kalian apa yang tidak kalian ketahui sedikit jua. Kalian tidak lihat, tidak tahu kenapa ngejebarin gosip. Dan kalian menganggapnya sesuatu yang ringan saja. Ah, apa-apa. Padahal dia di sisi Allah adalah dosa besar. Gosipin orang beriman dosa besar. Ayat 16. Walaula idh sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanaka hadza buhtanun adzim. Mengapa, kata Allah, Allah bicara dari langit sana, turun Al-Qur'an, mengapa kalian tidak berkata di waktu mendengar berita bohong itu, sekali-kali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini, tidak layak kita bicarakan ini. Maha suci Engkau ya Tuhan kami, ini benar-benar dusta yang besar. Ayat 17. Ya'idukumullahu an ta'udu limithlihi abadan in kuntum mu'minin. In kuntum mu'minin. Allah memperingatkan kalian semua, para sahabat dan semua orang muslim sampai hari kiamat. Semua kita kena ayat ini. Allah peringatkan kalian semua, jangan pernah kembali memperbuat atau melakukan hal yang sama seperti itu, gosipin lagi ummahatil mukminin, apalagi Aisyah mengulangi lagi Aisyah berzina seperti kasus Syiah tadi saya bilang. Masih mengulangi isu itu selama-lamanya, kata Allah, jika kalian orang-orang beriman. Kalau ngaku beriman, jangan lagi ulangi gosip ini, termasuk kepada semua wanita muslimah, semua muslim. Tidak ada gosip di antara kita. Ayat 18. Wa yubayyinu Allahu lakumul ayat wallahu alimun hakim. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya pada kalian semua, hukum-hukumnya maksudnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ayat ke-19. Innal ladina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Allah akan berikan cobaan yang berat, masalah bagi mereka di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedangkan kalian tidak mengetahui. Ayat 20. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa annallaha raufur rahim. Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepada kalian, maka tentu kalian akan kena hukuman sih maksudnya. Dan Allah Maha penyantun lagi Maha penyayang. Niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar. Allah ulangi 3 kali loh kalimat ini. Artinya gosipin orang, Allah ancam sampai 3 kali ayat. Kalau bukan rahmatnya Allah, sudah disiksa kalian. Ya, sudah dimatikan, sudah di ini, sudah segala macam. Maka jangan ikut-ikutan. Fitnah kalau lagi tersebar, gosip, tutup mulut kita. Tutup mata, enggak usah lihat. Jangan tambah makin heboh dengar-dengar berita. Nonton sana-sini makin jadi masalah. Tidak ada lagi. Tutup semuanya. Tanggung jawab semua, mata, lisan, telinga, tanggung jawab hari kiamat. Jangan ikut-ikut. Jangan bawa musuh hari kiamat. Berat. Sayang. Pahala sholat, pahala puasa diambil sama orang lain untuk apa? Tidak ada gunanya. Jangan bagi-bagi pahala ke orang. Kita sendiri butuh kok. Gitu kan? Hati-hati. Gosip apapun, sekecil apapun. Dan subhanallah, setan masuk di situ. Kadang-kadang mungkin seorang akhwat kita belanja sayur, tukang sayur bisa gosipin tetangga dia. Maaf, ini saya kasih contoh umum. Saya tidak katakan tukang sayur di Balikpapan. Umum. Bisa saja begitu. Ya. Kenapa saya temukan begitu? Pada saat istri saya beli sayur, ternyata tukang sayurnya cerita tentang orang lain, tetangga, gitu kan. Jangan ikut-ikutan. Bu, itu enggak boleh, haram dalam agama. Sampaikan. Enggak boleh. Kita enggak boleh ceritain aib seorang muslim. Dan ingat, setiap orang mau cerita buruk, saya mau cerita nih gosip, maaf ya, saya enggak mau dengar. Kata Nabi SAW, jangan ada yang ceritakan keburukan sahabat saya, karena saya ingin bertemu mereka, dada saya lapang. Nah, itu konsepnya. Ayat 21. Ya ayyuhalladzina amanu, la tattabi'u khutuwati syaitan, وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَعْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Hai orang-orang beriman, jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Setiap bisikan pada pelanggaran agama, gosip, fitnah, apalah ghibah segala macam, berhenti. Apapun perbuatan dosa, jangan ikuti. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sungguhnya ketahui syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan keji dan mungkar. Dosa, ada hukumannya. Sekiranya bukan karena karunia Allah, ini yang keempat kali Allah ulangi, dan rahmatnya kepada kalian, niscaya tidak seorang pun dari kalian bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Artinya kalau Allah tidak kasihan kepada kalian, maka Allah tidak terima taubat, pasti dihukum. Tapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ayat 22 teman-teman turun masih dalam kasus yang sama, tapi khusus untuk Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sebelum saya bacakan ayat ini, saya ceritakan dulu. Muslih bin Abi Muslih, salah dari tiga orang tadi yang dicambuk itu, Muslih bin Abi Muslih, Hassan bin Thabit dengan Hamna bin Jahash. Muslih ini adalah sepupunya Abu Bakar. Sepupunya Abu Bakar, ya. Jadi ini saudara ini, sepupu. Dan Muslih bin Abi Muslih adalah orang miskin. Selama ini hidupnya dibiayai oleh Abu Bakar. Semuanya, makannya, minumnya, pakai Abu Bakar yang biayai. Ternyata dia penyebar gosip yang paling besar. Apa yang terjadi? Abu Bakar bilang, mulai hari ini saya enggak mau bantu kamu lagi. Walaupun dia sudah taubat, Abu Bakar jengkel. Saya selama ini hidupin kamu, kok malah kau ceritain gosip anakku nih. Perhatikan teman-teman, kalau ada orang yang berbuat jahat dengan kita seperti ini, dan dia orang miskin, kita pernah bantu. Lihat apa yang Allah perintahkan kepada sahabat mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu. Salah satu sahabat yang layak dijadikan sebagai suri tauladan. Kata Allah, وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kalian, Abu Bakar di sini, maksudnya punya kekayaan, bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, Muslih bin Abi Muslih. Abu Bakar bilang, demi Allah, mulai sekarang saya enggak mau bantu kau lagi. Kenapa kau sebarin gosip anakku? Ini sama saja ponakan dia sendiri dia gosipin. Gitu. Sepupunya Abu Bakar. Maka Allah tegur di sini, dan janganlah, Allah larang, orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kalian bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Lalu Allah pancing di sini. Allah memberikan keutamaan bagi orang yang mau begini. Orang pernah buat jahat sama kita, dia sudah taubat, kita maafkan. Maka apa yang Allah janjikan? Apakah kamu atau kalian tidak ingin Allah mengampunimu atau mengampuni kalian dengan memaafkan orang, justru dosa kita dibersihkan, dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ya. Pada saat ayat ini turun dan Nabi SAW menyampaikan ini turun kepada kau, hai Abu Bakar, kata Abu Bakar, aku bertobat kepadamu ya Allah, dan aku mengembalikan ya sedekah untuk Muslih bin Abi Muslih. Jadi karena Muslih sudah bertaubat, sudah dicambuk 80 dirham, Abu Bakar memohon ampun kepada Allah, membayar kafarah sumpahnya, ya, memberi makan 10 orang miskin, kemudian beliau kembali mengembalikan nafkah atau hadiah atau bantuan bulanan kepada bantuan harian kepada Muslih bin Abi Muslih. Dan ini sebuah perintah yang mulia teman-teman sekalian. Ya, mudahkan, memaafkan. Ada orang subhanallah marah sama orang, dendam, tidak mau memaafkan sama sekali. Nanti urusan kita di akhirat. Ya. Kalau seandainya setelah di mahkamah Allah kita dibongkar semuanya dan ternyata dia benar setengah, kita benar setengah, maka dua-duanya dihukum masuk neraka. Belum tentu. Dan ternyata kalau kita memaafkan dia di dunia, Allah gantikan rezeki kita yang belum dikembalikan oleh dia, dan juga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dosa kita banyak yang dimaafkan. Ayat 23. Innal ladina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah. Lu'inu fid dunya wal akhirati walahum adzabun adzim. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik, ini kembali kepada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Siddiqah binti Siddiq. Dan masuk dalamnya kata ulama tafsir semua wanita mukminah. Yang lengah, sesungguhnya orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman berbuat zina, mereka kena laknat di dunia dan akhirat dan bagi mereka azab yang besar. Laknat artinya diangkat berkah hidupnya. Ayat 24-nya, Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Jadi kalaupun mereka sekarang menyembunyikan itu tapi diam-diam tetap sebarin gosip, pasti di hari kiamat orang tidak tahu siapa dia ini. Hari kiamat Allah bongkar lisannya, tangannya, kakinya akan memberikan kesaksian. Ayat 25, karena sampai ayat 26 ya. Yauma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haqqa wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin. Di hari itu nanti hari kiamat Allah akan memberi mereka balasan yang setimpal menurut semestinya. Maksudnya ini adalah berat bagi dia setimpal dengan gosip atau berita yang mereka sebarkan. Dan tahulah mereka bahwa Allah adalah yang benar lagi menjelaskan segala sesuatu ya dengan benar. Ayat 26. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat. والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. Ini luar biasa ini. Ikrar dari Allah tentang kedudukan Nabi SAW dan Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Kata Allah, wanita-wanita yang keji, kalau ada wanita pezina adalah untuk laki-laki yang keji. Yang kalian sedang gosipin ini utusanku Rasulullah SAW, manusia paling mulia. Dia baik, enggak mungkin istrinya keji. Wanita-wanita keji, kalau Aisyah keji, maka itu untuk laki-laki keji dan Muhammad SAW bukan itu. Dan laki-laki yang keji, kalaupun memang laki-laki itu buruk, maka buat perempuan atau wanita-wanita yang keji pula. Subhanallah, orang yang biasa di diskotik, ya, mabuk-mabukan, laki-laki misalnya, dia akan cari istri di diskotik. Tidak mungkin orang biasa mabuk datang ke majlis taklim cari yang sudah berjilbab. Atau mungkin ikhwah laki-laki sudah di majlis taklim, sudah ada iman segala macam, masa mau ke diskotik malam-malam cari istri? Tidak mungkin. Subhanallah, yang Allah begitu, orang yang buruk ke buruk, menikahnya juga sama pezina-pezina gitu-gitu. Ya. Tapi orang yang baik-baik maka akan dapat yang baik-baik. Lalu kata Allah, dan wanita yang baik-baik adalah untuk laki-laki yang baik-baik. Dan laki-laki yang baik-baik juga untuk wanita yang baik-baik pula. Mereka yang dituduh itu, Nabi SAW dan istrinya Aisyah, serta Safwan radhiyallahu anhu majma'in, bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka atau kepada mereka. Bagi mereka yang sudah dituduh ini, Aisyah, Safwan, dan tentu Nabi SAW lebih mulia daripada mereka berdua, bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia. Gara-gara itu Allah SWT akan masukkan mereka ke dalam surga. Dan ini teman-teman di ayat 26 sangat jelas sekali pembebasan Allah yang maha sempurna dari atas langit sana terhadap tuduhan kepada Ummul Mukminin yang mulia Aisyah radhiyallahu anha dengan Safwan radhiyallahu anhu. Dengan turunnya ayat-ayat di atas, maka terbongkarlah semua kebohongan tuduhan tersebut dan semua yang terlibat dihukum cambuk 80 dera. Di satu sisi teman-teman sekalian, ada juga sahabat-sahabat yang betul-betul memberikan gambaran bagaimana mulianya iman mereka dan akhlak mereka di saat gosip itu lagi panas-panasnya. Tadi saya sebutkan Abu Ayyub Al-Ansari dan istrinya Ummu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhum ajma'in. Waktu itu kisahnya begini, Abu Ayyub Al-Ansari sempat ditanya oleh istrinya Ummu Ayyub, "Wahai Abu Ayyub, apakah engkau telah mendengar fitnah tentang Aisyah?" Jawab Abu Ayyub, "Iya." Kata Ummu Ayyub, "Lalu bagaimana pendapatmu?" Abu Ayyub menjawab dengan iman dan sekaligus mendidik istrinya. Dia mengatakan, wahai Ummu Ayyub, apakah engkau akan melakukan zina? Engkau sekarang ini dalam posisi keimananmu seperti sekarang, kira-kira kau bisa berzina enggak? Kata Ummu Ayyub, mustahil tentunya. Enggak mungkin aku berzina dalam kondisi aku beriman seperti sekarang, enggak mungkin aku berzina. Kata Abu Ayyub, bertanya kepada istrinya, dan ini menandakan memang bagaimana akhlaknya Abu Ayyub sampai istrinya pun memberikan pengakuan itu. Dikatakan, apakah aku bisa melakukan selama ini kau kenal aku sebagai suami dengan keimananku? Apakah kira-kira aku bisa berzina? Kata Ummu Ayyub, tidak tentunya. Kau adalah orang yang mulia, enggak mungkin kau berzina. Kata Abu Ayyub radhiyallahu anhu, kalimat yang mulia, demi Allah, Aisyah lebih suci daripada kamu. Kalau kamu tidak berani berzina, maka Aisyah tidak mungkin. Dan demi Allah, Safwan lebih suci daripada aku. Yang laki-laki dituduh itu, dia lebih baik dari aku, maka tidak mungkin terjadi. Lalu Allah turunkan tadi ayat 12-nya surah An-Nur tadi itu. Saya ulangi ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laula idz sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin. Mengapa di waktu kalian mendengar berita bohong itu orang-orang mukmin dan mukminah tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan mengapa mereka tidak berkata ini adalah sebuah bohong yang nyata? Kata para ulama, ini turun kepada Abu Ayyub yang justru memastikan pada istrinya itu bohong, enggak mungkin benar. Ini istri Nabi, enggak mungkin salah, seperti itulah. Kita sekarang ambil pelajaran berharga dari kisah ifk ini, kisah fitnah. Yang pertama, setiap mukmin akan diuji oleh Allah yang Maha Suci dan Maha Mulia. Bahkan bagi mukmin itu adalah bentuk kasih sayang Allah agar semua dosa-dosanya dibersihkan dan ditinggikan derajatnya di dunia dan juga di akhirat. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, sungguh bila Allah mencintai seorang hamba maka ia akan mengujinya. Jadi ujian ini sebenarnya adalah kebaikan bagi orang-orang beriman, karena Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah berpikir untuk difitnah seperti itu. Tapi Allah datangkan dan ternyata justru untuk mengangkat derajatnya. Jadi kalau antum lagi difitnah dan antum dalam keadaan benar, yakinlah ini adalah jalan pintas untuk menuju kepada tingkat tertentu yang memang Allah inginkan. Namanya jadi harum, rezekinya dibuka. Hanya dengan fitnah seperti ini, sabar satu bulan Aisyah radhiyallahu anha dijamin masuk surga. Turun ayat yang ditilawakan sampai menjelang hari kiamat pembebasannya. Ya, dicambuk orang-orang yang memfitnahnya, dibongkar kedoknya dan seterusnya. Dalam hadis lain kata Nabi SAW riwayat Imam Muslim, tidak ada sesuatu pun yang menimpa seorang muslim dari capek, letih, gangguan orang, ya. Bahkan duri yang menusuk tubuhnya kecuali akan jadi pembersihan terhadap dosa-dosanya. Sampai saat ini dan bahkan sampai hari kiamat, Aisyah radhiyallahu anha dan Safwan radhiyallahu anhu termuliakan dalam sejarah kehidupan muslim bahkan manusia. Yang kedua, pelajarannya, semua pelaku maksiat dan pelanggaran terhadap hukum Allah akan dihukum dan terbongkar keburukannya. Tidak mungkin ada orang berbuat dosa, dan saya sering bahasakan teman-teman, mengkhayal orang kalau buat dosa lalu tidak dihukum sama Allah. Pasti dihukum dengan caranya, ya. Allah SWT lebih tahu setimpal apa hukuman tersebut. Yang ketiga, setiap penuduh zina mukmin dan tidak mendatangkan 4 saksi yang terpercaya, maka akan dianggap dusta serta dicambuk 80 dera walaupun sempat taubat. Dan orang yang tidak taubat, maka bagi mereka selain cambuk 80 dera, laknat di dunia dan di akhirat, serta siksaan yang pedih menantinya di akhirat nanti. Jadi kalau ada orang yang gosipin orang lain, kayak penyebar fitnah ini, ifk ini, kalau mereka yang sempat taubat seperti 3 orang muslim, Abi Muslih, ya, Hamnah binti Jahash, dan juga Hasan bin Thabit, mereka taubat, maka mereka cuma dicambuk, tapi Allah terima taubatnya. Yang sempat menyebarkan gosip ini dan tidak taubat, bagi-bagi mereka laknat di dunia dan juga di akhirat, serta siksaan pedih menantinya di akhirat nanti. Dalam kasus ini, Abdullah bin Abi Salul tidak secara terang-terangan menyatakan zina sehingga ia lolos dari hukuman, tapi tetap saja dia akan dapat laknat dan juga akan dihukum di akhirat. Yang keempat, Allah yang Maha Suci dan Maha Mulia memuji kaum mukminin yang justru membela Aisyah radhiyallahu anha dan Safwan radhiyallahu anhu. Dalam hal ini adalah di zaman Nabi SAW, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu dan istrinya Ummu Ayyub radhiyallahu anha. Dan ini akan berlaku pada setiap orang mukmin yang terus membela Ummul Mukminin sampai menjelang hari kiamat nanti atas tuduhan-tuduhan keji ini, dan juga siapapun orang beriman yang kita kenal yang memang dasarnya dia kita pastikan selamat dari perbuatan keji itu. Kalau kita tidak tahu, jangan ikut-ikutan. Diam saja, sebagaimana saya sudah jelaskan. Yang kelima, siapapun yang menuduh pasangannya berzina dan tidak memiliki saksi kecuali diri mereka sendiri, maka boleh bersumpah sebanyak 4 kali bahwa pasangannya melakukan zina. Dan yang kelima, laknat Allah pada penuduh bila ia dusta. Sementara pasangannya juga bersumpah 4 kali bahwa yang menuduhnya dusta, serta sumpah yang kelima bahwa Allah murka padanya bila ia betul-betul melakukannya. Dan ini dikenal dengan sumpah li'an. Ya, li'an. Nah, ini dikenal dengan buku-buku fikih adalah sumpah li'an. Li'an artinya saling melaknat. Yang keenam, jadi ini yang ada ya. Jadi tidak ada sumpah pocong. Indonesia kan begitu ya. Kalau dia selingkuh, dia curiga, kasih pakai kain kafan seperti pocong, bacain surah Yasin. Ya. Ini tidak pernah ada dalilnya. Jangan lagi disalahfahamin ini teman-teman sekalian. Kita hanya menyampaikan hukum syar'i. Jadi kalau betul-betul ada, maka li'an yang dilakukan. Tadi caranya dengan cara di depan hakim saling bersumpah atas tuduhannya dan pembelaannya. Yang keenam, setiap muslim harus yakin dengan kebenaran agamanya. Kasus para sahabat ditegur oleh Allah, kenapa ragu membela istri dan sahabat Nabi SAW dan tidak menegur para penuduh. Ya, jadi di sini tidak boleh kita ragu teman-teman sekalian untuk membela para sahabat Nabi Ridwanullahi Alaihim. Sama sekali kita tidak boleh ragu dengan masalah itu. Apalagi pada saat mereka sudah meninggal lalu diadili dengan hal-hal yang tidak perlu. Di zaman sana saja, zaman saya sudah selesai kasusnya, kenapa sekarang masih diangkat. Yang ketujuh, anjuran Allah Azza wa Jalla, Allah yang Maha Mulia dan Maha Suci, agar mukminin tidak dendam terhadap orang lain, terutama siapa saja yang sudah taubat, karena yang dianjurkan untuk dibenci adalah kesalahan seseorang dan bukan fisiknya. Ya, orang kafir yang kita benci kekafirannya, bukan fisiknya. Makanya kalau dia sudah syahadat, tidak ada hubungannya dengan fisiknya. Banyak sahabat Nabi dulu benci dengan Islam. Umar bin Khattab pun benci sekali dengan Islam, bahkan siksa kaum muslimin. Tapi setelah syahadat sudah selesai, masa lalunya sudah tidak kita kenang lagi. Begitu juga dengan mungkin ada mantan pezina, mungkin ada mantan pembohong, sekarang sudah taubat, enggak boleh kita kenang masa lalunya orang. Orang mukmin melapangkan dadanya menerima keadaan itu. Hal ini diambil dari teguran kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu atas sumpahnya, ia tidak akan membantu lagi Muslim bin Abi Muslih yang selama ini ia bantu kebutuhannya. Maka Abu Bakar pun membayar kafara sumpahnya dan melanjutkan bantuannya setelah Muslim dihukum dan bertaubat. Sebagaimana tadi firman Allah sudah kita sebutkan di ayat 22 surah An-Nur. Yang kedelapan, diterimanya taubat orang yang tulus bertaubat dan tidak bolehnya setiap Muslim memutus hubungan dengan Muslim lain yang telah taubat, termasuk dalam membantu bersedekah pada mereka. Jadi tidak boleh ada dendam, tapi bisa menjaga jarak. Sebagaimana Nabi SAW menjaga jarak dari Wahsy yang pada saat ia masuk Islam karena ia sempat membunuh paman Nabi SAW di Uhud. Jadi Wahsy waktu masuk Islam, ya, nanti pembebasan kota Mekah kita akan bahas itu. Pada saat dia masuk Islam, Nabi SAW lihat, Nabi tahu ini yang menombak pamannya. Maka Nabi terima Islamnya, lalu Nabi SAW mengatakan, menjauhlah ya Wahsy, jangan sampai aku mengingat kasus engkau membunuh pamanku. Maksudnya menjaga jarak, tetap muslim, tidak boleh dibenci. Mungkin orang ini dulu pernah menyakitin sekali, gitu kan. Maka kita tetap memaafkan tapi boleh menjaga jarak. Kalau khawatir nanti malah mengganggu iman kita. Yang kesembilan, larangan mutlak mengikuti langkah-langkah syaitan dalam segala hal. Karena ini pasti akan menyesatkan dari jalan Allah. Yang kesepuluh, dari tentu setiap bisikan buruk pasti dari syaitan kepada maksiat. Bisikan baik dari malaikat, kita tinggal ikuti yang baik dan kita tinggalkan yang buruk. Yang ke-10, setiap laki-laki yang soleh akan mendapatkan wanita yang soleha pula. Dan setiap wanita soleha pasti akan mendapatkan pasangan laki-laki yang soleh pula. Demikian pula sebaliknya, laki-laki buruk akan mendapatkan wanita buruk dan wanita buruk akan mendapatkan laki-laki buruk. Yang ke-11 dan yang terakhir adalah, hendaklah setiap muslim memastikan keyakinan dalam hatinya bahwa apa saja yang diturunkan Allah kepada nabinya Muhammad SAW benar dan menjadi hukum serta pelajaran yang sangat berharga yang semestinya dijadikan sebagai pedoman hidup. Dari sisi lain, tidak boleh setiap muslim menyebar berita tanpa memastikan karena akan jadi fitnah. Fitnah ifq atau fitnah gosip zinanya Aisyah dengan Safwan ini sampai menyebabkan segala aktivitas muslimin tertahan termasuk jihad pada saat itu karena bahayanya fitnah ini. Maka semestinya seorang muslim harus menjauhi dan menutup semua pintu-pintu fitnah. Allahu a'lam. Bahasan kita sampai sini teman-teman sekalian pada pagi ini. Dan kita akan lanjut insya Allah nanti malam dengan kesepakatan Hudaybiyah. Insya Allah, semoga Allah mudahkan semua itu dan Allah berkahi. Dan kalau masih ada waktu, ada yang punya pertanyaan, silahkan. Yang sesuai dengan tema saja ya. Dan sudah tahu syaratnya ya. Hah? Bertanya sesuai tema dan apa? Jangan mengetes saya. Jangan tes-tes, tidak usah bertanya kalau mau ngetes. Ya. Dan bertanya sesuatu yang memang belum difaham teman-teman sekalian. Saya tidak terima sama sekali pertanyaan yang terus-menerus melahirkan fitnah di tengah muslimin. Di mana orang tua Rasulullah, bagaimana ini, bagaimana itu. Terbolak-balik ditanya pertanyaan yang tidak perlu sebenarnya. Gitu kan. Pada saat dijawab pun akhirnya dijadikan sebagai fitnah di tengah-tengah umat. Ini tidak boleh sama sekali. Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan. Dan kita harus tahu teman-teman bedakan mana perbedaan pendapat dari dalil yang ada dengan mana penyimpangan dari dalil yang ada. Beda ya. Kalau perselisihan pendapat dari dalil yang ada, seperti misalnya Imam Syafi'i mengatakan adanya kunut subuh karena dalilnya beliau anggap kuat. Imam Ahmad mengatakan tidak ada. Beranjak daripada dalil ini namanya perbedaan pendapat. Enggak masalah ini. Kalau di sini toleransi dalam masalah ini. Silakan yang mau mengambil pendapat yang benar yang punya dalil silakan, gitu kan? Tapi kalau yang terjadi adalah penyimpangan dari dalil, enggak ada dalil tapi dibuat-buat, jadi perbuatan bid'ah. Maka ini hukumnya harus diluruskan. Bukan toleransi dalam masalah ini. Lahirnya kelompok-kelompok seperti Syiah, Jil, kelompok-kelompok yang jauh Ahmadiyah, yang jauh dari Islam, ya kan gitu. Merusak bahaya dari dalil Al-Qur'an dan Sunnah, maka ini penyimpangan dari dalil. Ini harus diluruskan. Bahkan kalau di zaman Ali bin Abi Thalib, Khawarij misalnya diperangi. Ini tidak boleh kita salah faham dengan poin-poin seperti ini teman-teman. Baik, mungkin begitu saja. Kita berdoa kepada Allah SWT, semoga majlis kita diberkahi olehnya dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan semoga semua amal yang pernah kita kerjakan tanpa terkecuali sampai menjelang ajal datang nanti diterima dengan kemahamurahannya. Dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun diganti dengan kemahamurahan Allah menjadi pahala. Dan kita berdoa agar Indonesia menjadi negara yang tentram, aman, damai. Seluruh umat Islam berada di bawah naungan ukhuwah Islamiyah. Diangkat perselisihan di antara mereka. Dan juga semoga saja umat Islam selalu beribadah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan diberikan oleh Allah pemimpin Muslim yang adil yang kembali juga kepada Al-Quran dan Sunnah dan Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Tidak pernah kita lupa doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya yang sedang melihat kita karena dia maha melihat, mendengar kita karena dia maha mendengar, dan mengetahui karena dia maha mengetahui seluruh seluk beluk kehidupan kita, agar menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, sebagaimana satu kali di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.